Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami ucapkan jazakumullah kepada jamaah yang telah mau hadir pada hari ini untuk mengikuti daurah kita. Meskipun cuaca di luar sedang hujan, tetapi jamaah tetap semangat. Semoga semangat ini sampai daurah selesai. Daurah kita pada kali ini berjudul 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat, yang mana daurah kali ini akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Al-Adeni Hafizahullah, dan akan diterjemahkan oleh Ustadz Abu Ya'la. Sebelum daurah ini dimulai, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kepada para jamaah yang membawa anak, harap bisa menjaga anaknya agar tidak mengganggu jalannya daurah. Yang kedua, kepada jamaah yang ingin merekam daurah kali ini, dapat merekam di belakang di tempat yang telah disediakan. Sebelum daurah ini dimulai, kepada para jamaah diminta untuk merapat ke depan agar dapat mengambil faedah pada daurah kali ini dengan semaksimal mungkin. Kepada Syekh Muhammad Said, tafadhol. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umat yang mengikuti dengan baik. Fa al-muhadarah bi idznillah azza wa jall satakunu hawla syarh hadits 'azim min ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadits ishtamala 'ala ajrin 'azim li sab'ati asnaf. Pembahasan kita adalah pembahasan tentang sebuah hadis yang agung berkaitan dengan 7 kelompok yang mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Fi yawm al-qiyamah, fi yawm shadid al-ahwal wa shadid al-kurub wa min shiddati ma yanzal bin-nas min al-bala yadhhabuna ila al-anbiya wa qaddanat ash-shams 'ala ru'usihim مقدار ميل وتصبب العرق من الناس فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم إلى كتفيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما إلا هؤلاء السبع الأصناف فهم قد استظلوا تحت ظل عرش الرحمن. Hari kiamat adalah hari yang sangat berat huru-haranya dan berat ujian yang dihadapi oleh manusia ketika itu, hingga mereka pergi menuju kepada para nabi agar mereka memohon kepada Allah segera diputuskan perkara mereka. Pada hari tersebut matahari sangatlah panas dan didekatkannya di atas kepala para makhluk hingga jaraknya hanya mencapai sekitar 1 mil. Di antara mereka ada yang keringatnya mencapai kedua mata kaki, ada yang sampai kedua lutut, ada yang sampai dadanya, bahkan sebagian mereka ada yang tenggelam dengan air keringatnya. Akan tetapi tujuh kelompok tadi, mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah panasnya terik matahari ketika itu. Man haula'i as-sab'ah alladziina yukrimuhum Allahu 'azza wa jalla fa yudhilluhum tahta dhilli 'arshihi fi dhalika al-yawm al-'azhim. Isma' ila qawli an-nabiy sallallahu 'alaihi wa sallam fi al-hadith alladhi rawahu Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu annahu 'alaihi as-salatu was-salam qala sab'atun yudhilluhum Allah yawm al-qiyamah fi dhillihi يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينيه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه متفق عليه. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa ada di antara manusia yang mereka mendapatkan kemuliaan, mendapatkan naungan dari arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka simaklah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali darinya. Yaitu seorang pemimpin yang adil. Seorang pemuda yang tumbuh di bawah ketaatan ibadah kepada Allah. Seorang yang mengingat Allah dikala sendiri, kemudian berlinanglah air matanya. Seorang yang hatinya bergantung pada masjid. Kedua orang yang saling mencintai karena Allah. Seorang yang diajak mesum oleh seorang yang memiliki kedudukan dan kecantikan, kemudian ia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang yang bersedekah, kemudian ia menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Wa hadzal hadits hadithun 'azhim qad syarahahu jama'atun min al-'ulama' bi mu'allafat mustaqillah wa minhum الإمام السيوطي رحمه الله في رسالة تمهيد العرش، وكذلك السيد العفاني في كتابه ذو طيب الأفواه بذكر من يظلهم الله، وكذلك في ظلال عرش الرحمن الشيخ عطية بن محمد سالم، وكذلك المورد الزلال في شرح حديث أصحاب الظلال للشيخ سالم بن عبد الله أو صالح بن عبد الله العصيمي. حديث إني adalah hadis yang agung dan banyak sekali sederetan para ulama memberikan perhatian khusus dan mensyarah hadis ini. Di antara mereka adalah Imam As-Suyuti di dalam risalahnya Tamhidul Arsh. Kemudian As-Sayyid Al-Afani di dalam kitabnya Tartibul Afwah Bidzikri Man Yudhilluhullah. Yang ketiga adalah Syekh Atiyah Salim dalam kitabnya Fi Dhilali Arsyir Rahman. Kemudian yang keempat adalah Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimi dalam kitabnya Al-Mauridul Zulal fi Syarhi Hadis Ashabul Zilal. Wa hadithu as-sab'ah balagha mablagh at-tawatur. Yaqul adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala qad warada fi dhilli al-'arsh ahadith tablughu at-tawatur. Ibn Abd al-Barr rahimahullah yaqul hadha ahsanu hadithin yurwa fi fada'il al-a'mal. وأعمها وأصحها إن شاء الله وحسبك به فضلا. Berkata Adz-Dzahabi, hadis-hadis yang menjelaskan tentang naungan arsy Allah pada hari kiamat adalah hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir. Berkata Ibn Abdul Bar, hadis ini adalah hadis yang paling agung dalam menjelaskan tentang fadha'il amal, yaitu keutamaan amal, dan yang paling menyeluruh dan yang paling sahih dalam membahas hal tersebut insyaallah. Maka cukuplah hal tersebut menunjukkan tentang keutamaan hadis tersebut. Wa man ta'ammala hadzal hadis wajada annahu ishtamala ala asya'a katsirah yakad yashmal jami' tabaqat al-mujtama' min a'lahum ila asfalihim fashtamala ala al-imam al-'adil wa ishtamala ala كذلك الشاب الذي نشأ في عبادة الله واشتمل على أفراد المجتمع في ترابطهم بين الفقير والغني، واشتمل كذلك على المتعففين عن معصية الله سبحانه وتعالى، واشتمل على الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى في الخلوة. فهذا حديث اشتمل على طبقات المجتمع من القمة إلى أسفلها. Dan seorang yang merenungi hadis ini akan mengetahui betapa universal dan mencakupnya hadis tersebut. Hadis tersebut mencakup tentang perbaikan masyarakat yang bersifat Islami, mulai dari pembahasan tentang seorang pemimpin yang adil, kemudian pembahasan tentang fase kepemudaan, membahas tentang hubungan persahabatan, membahas tentang orang-orang yang menjaga kehormatannya, pendekatan antar lapisan masyarakat yang kaya maupun yang miskin, membahas tentang amalan dunia maupun amalan agama yang diamalkan seorang, haruslah selalu dibarengi dengan ingat kepada Allah dan tidak lalai dengan pekerjaannya, dan juga mengatur masyarakat serta membangunnya. وقد نظم الإمام العلامة أبو شامة هؤلاء السبعة ببيتين، فقال: وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بفضله: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. Abu Syamah menyebutkan tujuh kelompok tadi yang terdapat dalam hadis dengan nadom syairnya. Telah berkata Nabi kita Al-Mustafa, sesungguhnya ada tujuh kelompok yang mereka mendapatkan keutamaan berupa naungan Allah yang mulia, yaitu orang-orang yang menjaga kehormatannya, para pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah, dan seorang yang bersedekah. Demikian juga seorang yang sholat dan menangis karena takut kepadanya, dan seorang imam yang adil. Mal maksudu bi dhill al-waris al-hadith sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillih. Al-maksudu bihi dhill al-arsh kama jaa fi ba'd al-riwayat fi hadith Abi Hurairah 'inda at-Tirmidhi qala 'alayhi as-salatu was-salam man anzara mu'siran adallahu Allah tahta dhill 'arshihi yawma la dhilla illa dhilluh. Yang dimaksud dengan naungan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, yaitu naungan arsy dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu naungan arsy dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang marfu' dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah s.a.w. bersabda, Man andara mu'siran adallahu allahu yawmal qiyamati tahta dhilli arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa yang memberikan kemudahan tempo kepada seorang yang sulit dalam membayar hutangnya, maka Allah akan memberikan naungan arsy-Nya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man hum as-sab'ah. Ajmala awwalan fa qala sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Thumma bayyana haula'i as-sab'ah ba'da hadha al-ijmal fa qala imamun 'adil. هذا الصنف الأول من السبعة الأصناف إمام عادل، والمقصود عادل أي عدل في نفسه كذلك عدل في غيره، كما قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sab'atun yudhilluhumullah. Ada tujuh kelompok yang mendapatkan naungan dari Allah. Ini penyebutan secara global. Kemudian beliau menyebutkan rinciannya setelahnya, yaitu yang pertama imamun adil, seorang imam yang adil. Yaitu seorang imam yang adil atau pemimpin yang adil terhadap diri sendiri dan juga adil terhadap orang lain di dalam hukumnya. Sebagaimana Allah berfirman, Alladzina in makannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. من هو الإمام العادل؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: المراد بالإمام العادل أي هو صاحب الولاية العظمى، أي رئيس الجمهورية أو الملك، ملك البلاد، هذا هو المقصود به بقوله عليه الصلاة والسلام إمام. ثم ذكر الحافظ ابن حجر أنه يلتحق به كل من يلي أمور المسلمين، أي كل من تولى أمرا من أمور المسلمين. وإنما خص الإمام بالذكر، وذلك لأهميته وخطر منصبه، أي عظمة منصبه وعموم صلاحياته أو عموم صلاحياته، وإذا طاب الأصل طابت الفروع. فلو استقام رئيس الجمهورية فإنه لا شك أن الوزراء والمحافظين يستقيمون تبع له. Kemudian siapakah di sini yang dikategorikan sebagai seorang pemimpin yang adil? Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan tentang makna pemimpin yang adil, yaitu seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan yang luas, atau kepala negara, presiden, raja, atau yang semisalnya. Masuk juga di dalamnya orang-orang yang mereka mengatur urusan kaum muslimin dengan adil. Pada hadis ini dikhususkan pemimpin yang adil karena pentingnya masalah tersebut. Kedudukan seorang pemimpin yang adil adalah kedudukan yang sentral dan memberikan kebaikan yang menyeluruh. Apabila telah baik pangkalnya, maka akan baik seluruh cabang-cabangnya. Oleh karena itu, kebaikan pemimpin adalah kebaikan bagi negara, keperekonomian, kebaikan juga bagi seluruh rakyatnya. والليث بن سعد أبو الحارث المصري العالم الكبير الذي كان بعضهم يفضله على الإمام مالك، يقول الليث بن سعد: من رأس العين يأتي الكدر، وإذا صفى الرأس إذا صفى رأس العين صفت السواقي. يقصد بذلك أن الحاكم إذا فسد فسد عماله، وإذا صلح الحاكم صلح العمال. فلو صلح مثلا رئيس الجمهورية أو الملك فإن الوزراء يصلحون تبع له، وإذا فسد فسد وزراءه. فمن رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفى رأس العين صفت السواقي. Kemudian Al-Lays bin Sa'ad mengibaratkan tentang kondisi pemimpin yang adil, yaitu dia ibarat sopir yang menyelamatkan rakyatnya. Kata beliau, dari pandangan matalah datangnya kekaburan pandangan. Apabila jernih pandangan mata, maka pengemudi akan selamat. Artinya di sini, pengemudi ketika dia mampu mengemudikan dengan baik dan memiliki pandangan mata yang baik, maka akan menyelamatkan penumpangnya. Sama juga seorang pemimpin, dialah yang mengemudikan rakyatnya. Maka apabila baik dia, maka akan selamat seluruh rakyatnya. Limadha يحث الشرع على أن الإمام لا بد أن يكون عادلا؟ وذلك لعدة أمور. لأن عدل الإمام، إذا كان الإمام عادلا فإن عدله يشمل جميع الرعية. الأمر الثاني أنه بعدله يستطيع أن يردع الظالمين ويأخذ الحق للمظلومين، كذلك أنه بعدله يقيم حكم الله سبحانه وتعالى في شعبه وفي رعيته. Peran sentral seorang pemimpin yang adil sangatlah penting, disebabkan hal-hal berikut ini. Pertama, karena keadilan seorang pemimpin akan memberikan dampak yang positif terhadap rakyatnya. Kedua, dengan keadilannya akan terenyahkan kezaliman-kezaliman dan akan tercegah pula kemunculannya, sehingga manusia akan sama di sisinya. Ketiga, dengan keadilan seorang pemimpin akan tegaklah hukum Allah di antara para makhluknya. Inilah tujuan utama dari terwujudnya seorang pemimpin yang adil. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، وذلك لأن بصلاح السلطان تصلح الرعية. Oleh karena itu berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kalau seandainya aku memiliki sebuah doa yang mustajab, pastilah aku doakan untuk para pemimpin, karena kebaikannya adalah kebaikan bagi seluruh umat. وخلاصة القول أن يقال في الإمام العادل هو الذي ينفذ عدالة السماء في عدالة في الأرض بتطبيق كتاب الله سبحانه وتعالى. فالعدالة القائمة في السماء تطبقها هذا الإمام العادل في الأرض بتنفيذ شرع الله سبحانه وتعالى. Jadi secara khulasahnya atau secara ringkasnya tentang pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mereka menerapkan keadilan yang bersumber dari langit, artinya bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari kitabullah. Kemudian dia menegakkan kitabullah dan sunnah Nabi di hadapan hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Qala al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala sinfan idza saluha صلحت الأمة وإذا فسد فسدت الأمة السلطان والعلماء. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ada dua kelompok, apabila baik mereka maka akan baiklah seluruh umat, dan apabila rusak maka rusaklah seluruh umat, pemerintah dan para ulama. وأمر الله عز وجل الحاكم بالعدل فقال سبحانه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pemimpin agar dia berbuat adil. Sebagaimana firman-Nya, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adabun alim bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Faqala subhanahu in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Faqala subhanahu idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Kemudian Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan Allah menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين أي الذين هم أهل عدالة في حكمهم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه سبحانه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil, mereka berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya, berada di samping kanan Allah yang Maha Pengasih, dan kedua tangannya adalah kanan. Mereka adalah orang-orang yang berbuat adil dalam hukum yang mereka tetapkan, baik berkaitan dengan keluarganya ataupun orang-orang yang berada di bawah perwalian mereka. حديث رواية مسلم. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، والمظلوم، والإمام المقسط أي العادل. رواه البيهقي في الشعب، وهو حديث حسن حسنه العلامة الألباني رحمه الله. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga kelompok yang tidak tertolak doa mereka: orang-orang yang banyak mengingat Allah, orang-orang yang terzalimi, dan seorang imam yang adil. Hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab dan dihasankan oleh Al-Allamah Al-Albani. Wa qala al-hukama imamun 'adil khairun min matarin wabil, ay min matarin ghazir. Wa qalu an-nasu tab'un li imamihim fil khair wal syarr. Berkata orang-orang yang bijak, pemimpin yang adil lebih baik daripada hujan yang deras. Kemudian ada juga di antara mereka yang berkata, manusia akan mengikuti pemimpinnya baik dalam kebaikan maupun dalam keburukan. وقال الحكماء كذلك لا سلطان إلا بالرجال ولا رجال إلا بمال ولا مال إلا بعمارة ولا عمارة إلا بعدل والملك والعدل أخوان لا غنى لأحدهما عن الآخر فالملك أس والعدل حارس والبناء ما لم يكن له أس أي أساس فمهدوم والملك ما لم يكن له حارس وهو العدل فضائع. Kemudian mereka juga berkata, tidak ada seorang pemimpin melainkan atau tidak akan tegak seorang pemimpin melainkan bila ada perkumpulan orang-orang. Tidak akan terkumpul orang-orang kecuali dengan adanya harta. Dan tidak akan terkumpul harta kecuali dengan adanya kemajuan. Dan tidak akan adanya kemajuan kecuali dengan adanya keadilan. Sedangkan raja dan keadilan ibarat dua sejoli yang tidak boleh terpisah satu dengan yang lain. Raja itu ibarat pondasi, sedangkan keadilan ibarat penjaganya. Sedangkan bangunan apabila tidak memiliki pondasi yang kuat, maka ia akan hancur. Sedangkan raja apabila tidak memiliki penjaga, maka akan binasa. وفي المقابل حذر الشرع من الظلم وعدم العدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليتمنين أقوام ولوا هذا الأمر أنهم خروا من الثريا أي من كوكب الثريا وأنهم لم يلوا شيئا رواه أحمد عن أبي هريرة وهو حسن. Syariat Islam pun memberikan peringatan keras akibat buruk yang ditimbulkan dari kezaliman dan tindak kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan, mereka berangan-angan seolah-olah bintang itu akan menjatuhinya, dan seolah-olah mereka tidak punya kekuasaan apapun. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'atun yubghidhuhum Allah. Arba'atun yubghidhuhum Allah Ta'ala al-bayya'ul halaf. الذي يكثر الحلف عند البيع والفقير المختال والشيخ الزاني أي كبير في السن ويزني والإمام الجائر رواه النسائي عن أبي هريرة وهو صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, ada empat kelompok yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Para pedagang yang suka bersumpah-sumpah, orang-orang fakir yang sombong, orang tua yang berzina, dan para pemimpin yang jahat. Hadis riwayat Nasa'i dari Abu Hurairah dengan sanad yang sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam ashaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamah imamun ja'ir. Rawahu Abu Ya'la fi musnadih wa at-Tabarani wa huwa haditsun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah seorang pemimpin yang jahat. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya, at-Tabarani dalam al-Awsat, dan hadis ini hasan. Waqala sallallahu alaihi wasallam sunfani min ummati lan tanalahuma syafa'ati imamun zalumun ghashum wa kullu ghalin mariq ay kullu ghalin mariq mithl al-qawarij ghalu fi ad-din wa maraqu min ad-din rawahu at-Tabarani an Abi Umamah wa huwa hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kelompok dari umatku yang mereka tidak mendapatkan syafaat. Seorang pemimpin yang zalim lagi kejam, dan pencuri harta rampasan perang lagi penentang. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan dari sahabat Abu Umamah, dan hadis ini hasan. Al-Imam al-Adil ayyuhal ikhwah barakallahu fikum huwa alladhi yada' nusb 'ainayhi qawluhu sallallahu alaihi wasallam inni la arju an ufariqakum ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته رواه ابن ماجه عن أبي سعيد وهو حديث صحيح. Seorang pemimpin yang adil adalah pemimpin yang selalu memperhatikan dengan seksama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Aku berharap tatkala aku berpisah dengan kalian dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku tentang suatu kezaliman yang aku lakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. فأكرم به صلى الله عليه وسلم أكرم به هدايا لولا هدايته لم يظهر العدل في الأرض ولم يقم. الإمام العادل هو الذي يدعو إلى توحيد الله ونبذ الشرك وإقامة الحدود. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan praktek kepada kita bagaimana hakikatnya seorang pemimpin yang adil. Beliau benar-benar memperhatikan dan mempraktekkan keadilan itu di tengah-tengah para sahabatnya. Kemudian seorang pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mengajak kepada tauhid, menghilangkan kesyirikan dan menegakkan hukum-hukum Allah. Taqulu al-Imam al-Adil Umar bin Abdul Aziz, wallahi laula sunnah uhyiha wa bid'ah umituha ma balaitu an a'isha fawaqan, ay an a'isha al-fawaq waqt al-fawaq huwa يعني ماذا وقت حلب الناقة يعني مقدار يسير من الزمان. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kalau bukan karena sunnah yang aku hidupkan atau bid'ah yang aku matikan, maka aku tidak mau hidup sebagai pemimpin, atau hidup sebagai pemimpin yang itu hanya kekuasaan yang singkat di dunia ini. الإمام العادل كما يقول ابن الجوزي رحمه الله هو الذي لا يخلو مجلسه من العلماء الكبار الأفاضل الأخيار. Berkata Imam Ibn al-Jauzi tentang karakteristik dari seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil adalah pemimpin yang majlisnya tidak pernah kosong dari keberadaan para ulama pilihan dan yang memiliki keutamaan. الإمام العادل هو الذي يتفقد أحوال رعيته فيعين الضعيف ويواسي المحروم. Kemudian kata beliau, seorang pemimpin yang adil adalah pemimpin yang selalu memperhatikan urusan rakyatnya dengan membantu orang-orang yang lemah dan menolong orang-orang yang terlantar. الإمام العادل هو الذي يضع كل شيء في موضعه وهذا هو العدل بخلاف الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعه. فالإمام العادل يضع كل شيء في موضعه، يضع فلانا في الموضع الذي يستحق أن يضعه فيه، وأخبار القضاة والملوك والأمراء العادلين قد تكلم عنها العلماء في كتب التراجم والسير، فيمكن للإنسان أن يراجع تراجم هؤلاء من أمثال عمر بن عبد العزيز ومن قبله الخلفاء الراشدون الذين ملأوا الأرض بعدلهم رضي الله عنهم. Seorang pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menempatkan setiap lapisan masyarakat pada tempatnya. Inilah hakikat pemimpin yang adil yang dijelaskan oleh Imam Ibn al-Jauzi. Adapun pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang tidak mampu untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan banyak sekali kisah-kisah para khalifah dan para pemimpin serta para hakim yang bisa dijadikan sebagai pelajaran, yang mana kisah-kisah tersebut bisa dirujuk pada literatur-literatur yang membahas tentang kisah-kisah dan biografi-biografi yang ditulis oleh para ulama tentang hal tersebut. Di antaranya biografi tentang keadilan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. As-sinfu tsani barakallahu fikum min السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله. Kelompok kedua di antara golongan yang mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah para pemuda yang tumbuh di bawah naungan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Qala sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Uqbah inna rabbaka la ya'jabu lishab la sabwata lah, أي ليس عنده نزوان الشباب وطيش الشباب وإنما هو متوجه لربه عز وجل. إن ربك لا يعجب من شاب لا صبوة له. رواه أحمد وغيره وهو حديث إسناده جيد. Dari Uqbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rabbmu benar-benar takjub terhadap seorang pemuda yang mampu mengekang syahwatnya. Maka seorang pemuda yang dia mampu mengekang syahwatnya dan mengarahkan kepada ketaatan kepada Allah, ini justru sesuatu yang mengagungkan. Karena kita melihat kebanyakan dari para pemuda adalah orang-orang yang mereka berbuat semaunya, berbuat seenaknya dan tidak bisa mengekang syahwatnya. Oleh karena itu para pemuda yang mereka tumbuh di bawah ibadah dan mampu mengekang syahwatnya, mereka lah orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Walillahi darru Hafsah min Sirin rahimahallahu taala حيث قالت يا معشر الشباب اعملوا اعملوا فاني رايت العمل في الشباب هو القوه والشمس لا تملا ان والشمس لا تملا النهار في اخره كما تملاه في اوله. يعني الشمس لا تملا الارض كما هو في أول النهار، إذا غربت الشمس لا ترى ضوءها إلا على رؤوس الجبال فقط، بخلاف في وقت النهار وفي وسط النهار وموضع القوة ترى نور الشمس يملأ الأرض. Mudah-mudahan Allah merahmati Hafsah bintu Sirin. Tatkala ia berkata, wahai para pemuda, beramalah kalian, karena aku memandang masa muda itu adalah masa kekuatan. Sebagaimana matahari, cahayanya di waktu sore tidak seperti di awal waktu siang. Maka Hafsah bintu Sirin memberikan sebuah ibarat kepada kita, bahwa masa muda ibarat cahaya matahari di waktu siang, yang mana cahaya tersebut mampu menerangi seluruh lapisan. Adapun cahaya matahari yang sudah ada di waktu sore, maka cahayanya sudah tidak seterang di waktu siang, yang mana cahaya di waktu sore hanya menerangi lapisan-lapisan atas dan tidak menerangi seluruh lapisan. Walidzalika bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam manzilat fatrat asy-syabab. Faqala alaihi salatu wassalam la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al 'an arba' fi ba'd ar-riwayat 'an khams. Wa fiha 'an 'umrihi fima ablah, 'an 'umrihi fima afnah wa 'an syababihi fima ablah. خص الشباب بالذكر وذلك لأن هذه المرحلة هي المرحلة الذهبية التي لا بد للإنسان أن يحافظ عليها. Tidak diragukan lagi bahwa masa muda adalah masa yang paling penting dalam tingkatan fase umur. Oleh karena itu datang dalam suatu hadis, tidak akan bergeser kaki seorang pemuda, tidak akan bergeser kaki seorang sampai dia ditanya tentang empat perkara. Disebutkan diantaranya, dia akan ditanya tentang masa mudanya, kemana ia habiskan. Karena masa muda adalah kesempatan emas di dalam beramal. Masa muda adalah masa kekuatan. Dan masa muda adalah masa di mana seorang mampu untuk beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza yaqulu al-allamah Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir al-Alawi al-Hashimi rahimahullah, ما أحسن الطاعات للشبان فاسعوا لتقوى الله يا إخواني فإنما غنيمة الإنسان شبابه والخسر في التواني واعمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة فمن تفوت ساعة من عمره تكون عليه حسرة في قبره ومن يقول إني صغير أصبر حتى أخاف الله حين أكبر فإن ذاك غره إبليس وقلبه مقفل مطموس. Kemudian di sini alangkah baiknya dan alangkah indahnya perkataan salah seorang dari ulama. Alangkah indahnya ketaatan di waktu muda, maka bersegeralah untuk melaksanakan ketaatan, wahai saudaraku. Sesungguhnya harta yang paling berharga yang ada pada manusia adalah masa mudanya, sedangkan penyesalan ada di masa tua. Isilah waktu-waktumu dengan ketaatan dan berzikirlah setiap momen dan waktu. Barang siapa terluput darinya satu waktu untuk ketaatan, maka akan menjadi penyesalan baginya di alam kubur. Barang siapa yang mengatakan, ah gampang saya masih kecil, ah gampang saya masih muda, dan saya akan takut kepada Allah ketika sudah besar, maka itu adalah tipu daya iblis dan ia adalah seorang yang terkunci lagi lalai hatinya. Kedalika min al-asnaf as-sab'ah alladhina yadhilluhum Allah fi dhilli 'arsyih rajulun قلبه معلق في المساجد. هذا الرجل الذي علق قلبه في بيوت الله عز وجل ويصدق عليه قول الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Kemudian kelompok yang ketiga yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah seorang yang hatinya selalu tertaut dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang selalu tertakut hatinya dengan masjid dan mengisi kegiatan-kegiatannya dengan ibadah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dalam firman-Nya, "Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmu, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijal, la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah." Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah yaqafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Kemudian mereka juga tidak dilalaikan dari mendirikan sembahyang atau salat dan dari membayar zakat, dan mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. المساجد أيها الإخوة بارك الله فيكم هي أحب البلاد إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعلق قلبه بأحب البقاع إلى الله عز وجل. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci adalah pasar-pasarnya. Oleh karena itu, seorang Muslim hendaknya lebih senang hatinya tertaut dengan masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam فيما رواه أبو نعيم من حديث سلمان: المسجد بيت كل تقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم juga bersabda: masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah dari Salman Al-Farisi. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معنى قوله صلى الله عليه وسلم: قلبه معلق بالمساجد. فقال قلبه معلق بالمساجد أي كالقنديل المعلق وهو السراج المعلق في المسجد، وهذا يدل على شدة ملازمته لبيت الله عز وجل، وإن كان جسده خارج المسجد فإن قلبه في داخل المسجد أي من شدة تعلقه. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan tentang maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang hatinya tertaut atau bergantung dengan masjid. Maksudnya diibaratkan seperti lentera yang tergantung di masjid. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang tersebut adalah seorang yang selalu menetapi masjid dan hatinya selalu tertaut pada masjid tersebut meskipun dia berada di luar masjid. Hal ini karena kecintaannya yang sangat terhadap masjid. Wa min syiddati ta'alluqi sallallahu alaihi wasallam bil masjid كما قال جابر بن سمرة: كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الغداة أي الفجر جلس في المسجد حتى تطلع الشمس. Sebagai contoh di sini adalah kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Masjid Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah melakukan salat subuh, maka beliau duduk di tempat salatnya sampai terbitnya matahari. وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم وهو يتحامل على نفسه من أجل أن يأتي إلى المسجد، حمل إلى المسجد، حمله كان متكئا على العباس وعلى علي رضي الله عنهما ورجلاه تخطان في الأرض ويأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى. Demikian juga di waktu momen-momen akhir dari hayat atau kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masih berusaha dengan keras agar bisa mendatangi masjid. Bahkan beliau sampai dikopoh oleh Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib agar bisa menuju masjid. Wa min hadha al-bab kadhalik hudur salat al-jama'ah. Fa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: fa salat ar-rajul bi jama'ah tazidu ala salati fi baytihi wa salati fi suqihi 25 darajah. وفي رواية ب27 درجة. Masuk ke dalam pembahasan kita adalah menghadiri solat jamaah. yang mana ada di dalamnya sebuah pahala yang besar. Sebagaimana sabda dari Nabi SAW, salat seorang secara berjamaah lebih utama daripada salat seorang di rumahnya atau di pasarnya, setara dengan 25 derajat. Kemudian di dalam riwayat lain disebutkan, yaitu selama 27 derajat. Wa fi hadits Anas alladhi rawahu at-Tirmidzi wa huwa hasan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala: "Man shalla lillah 40 yawman fi jama'ah yudriku at-takbirata al-ula kutiba lahu bara'atan, bara'atun min an-nifaq min an-nar wa bara'atun min an-nifaq." Fahadha fadlun 'adzim. Wa la budda lil insani an yahrisa 'ala mithl hadha al-khair. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah dan ia mendapati takbiratul ihramnya imam, maka akan dituliskan baginya dua pembebasan, pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari kemunafikan. Qala Adi ابن حاتم رضي الله عنه: والله ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. Berkata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, tidaklah dikumandangkan iqamat untuk salat semenjak aku masuk Islam, melainkan aku dalam keadaan telah berwudu. وعند الطبراني في الكبير عن عنبس بن الأزهر قال: تزوج الحارث بن حسان بامرأة وكان له صحبة الحارث بن حسان تزوج بامرأة فلما في ليلة الدخول على المرأة أذن المؤذن لصلاة الفجر فخرج إلى صلاة الفجر فقيل له تخرج لصلاة الغداة أي الفجر وإنما بنيت أي دخلت على أهلك هذه الليلة قال والله إن امرأة تمنعني عن الصلاة في جماعة لامرأة سوء أي هي امرأة سوء. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Anbasah bin Al-Azhar, berkata, Al-Harith bin Hisan telah menikah. Dia adalah seorang sahabat. Yaitu Al-Harith bin Hisan ini seorang sahabat, yang mana suatu ketika dia menikah, kemudian ketika di waktu subuh, dikumandangkanlah adzan untuk sholat subuh. Maka keluarlah Al-Harith bin Hisan. Maka ada orang berkata kepadanya, apakah engkau akan keluar sedangkan engkau sedang mengalami malam pertama dengan istrimu? Maka ia menjawab, demi Allah, jika ada perempuan yang menghalangiku untuk melakukan salat subuh, maka sungguh benar-benar ia adalah seorang perempuan yang jelek. Wal Imam Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah yuhmal ila al-masjid wa huwa marid fi shiddati al-marad wa yaqul uridu an amut wa ana fi masjidi. Abu Abdurrahman As-Sulami pergi ke masjid dalam keadaan ia sedang sakit. Kemudian ia berkata, aku ingin mati dalam keadaan aku berada di masjid. Waja'an Maitham radhiyallahu anhu qala balagani anna al-malak yaghdu bi rayatihi ay yakunu munasiran wa ihmal rayatahu lil munasara ma'a awwali man yaghdu ila al-masjid fala yazalu ma'ahu hatta yarji'a fayadkhul biha manzilahu ay manzil hadha ar-rajul alladhi huwa awwal man dakhala ila al-masjid. وإن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو فلا يزال معه حتى يرجع فيدخلها منزله رواه ابن أبي عاصم وهو صحيح. Dari Maitham radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar bahwasanya malaikat dengan membawa benderanya pergi menuju masjid bersama-sama dengan orang-orang yang pertama masuk masjid. Malaikat itu senantiasa bersamanya sampai ia keluar dari masjid dan keluar menuju rumahnya. Sedangkan setan pergi dengan membawa benderanya ke pasar bersama-sama dengan orang-orang yang pertama masuk pasar. Ia senantiasa ada di sana sampai orang tadi pulang dan masuk ke rumahnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim. Wa dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-mala'ikata tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla, ay ma dama fi al-masjid في الموضع الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, malaikat akan senantiasa mendoakan salah seorang di antara kalian dari tempat sholatnya selama tidak berhadas atau berdiri, seraya berdoa, wahai Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سبح الله في دبر كل صلاة 33 مرة وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa setelah selesai sholatnya dia bertasbih kepada Allah yaitu 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, sehingga kemudian setelahnya dia mengucapkan tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, kepunyaanlah kerajaan dan segala pujian dan hanya dialah yang maha mampu atas segala sesuatu, maka akan diampuni kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Wa fi hadits Abi Umamah 'inda Abi Dawud yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajr al-hajj al-muhrim ajruhu ka ajr al-hajj al-muhrim. Hadha yadullu ala 'idam al-fadila, li'anna ba'd an-nas yatawadda fi al-masjid la yanal hadha al-ajr, la يتوضا في بيته. يقول عليه الصلاه والسلام من خرج من بيته متطهرا الى صلاه مكتوبه فاجره كاجر الحاج المحرم, ومن خرج الى تسبيحه الضحى اي لا يريد يصلي الضحى لا ينصبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر, خرج من بيته متطهرا لياتي المسجد ويصلي صلاه الضحى فاجره كاجر المعتمر وصلاه على اثر صلاه لا لغو بينهما كتاب في عليين. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk melakukan salat wajib, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala berhaji di Baitullah Al-Haram. Barang siapa yang keluar untuk melakukan salat duha dan tidak ada hal yang lainnya yang dia kerjakan, maka pahalanya seperti pahala orang yang umrah. Dan barang siapa yang melakukan sholat kemudian diikutkan dengan sholat yang lain tanpa melakukan hal-hal yang melalaikan di antara keduanya, maka itu adalah catatan kebaikan di dalam al-iliyin. Fayanbaghi lil-insan an yakuna qalbuhu mu'allaqan bil-masajid. Wa qad dhakara al-Syekh Khalid al-Jubair, kunti majlis ma'al-Syekh wa ma'a majmu'ah man المشايخ, ذكر الشيخ خالد الجبير الدكتور خالد الجبير وهو معروف هو أخصائي في جراح تبيير في القلب, وذكر في المجلس ذكر قصة أنه كان قد حضر عنده في المستشفى رجل قال شاب ليس على وجه ما ترى عليه آثار الاستقامة, ومع ذلك قال وقد حضرته الوفاة, قال يا شيخ والله إني أرى مقعدي الآن من الجنة, إني أرى مقعدي من الجنة وأرى الحور العين قد اصطفت لاستقبال روحي. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال لنا الشيخ خالد الجبير فسألت أهله ماذا كان يعمل هذا الشاب, يعني ظاهره ما مش مستقيم لكن يقول هذه الكلمات في لحظات سكرات الموت, إني أرى مقعدي من الجنة وأرى الحور العين اصطفت لاستقبال روحي, ويتلفظ بالشهادتين. قال فسألت أهله فأخبروني أنهم لا يعلمون له من الأعمال الصالحة الكثيرة لكن كان يتسابق هو والمؤذن من يدخل المسجد أولا, يتسابق هو والمؤذن من الذي يأتي إلى المسجد أولا, فهذا عمل ليس في كلفة ولا مشقة ويرفع الله عز وجل به الإنسان درجات. Kata beliau, Saya pernah duduk di majelis salah seorang ulama, yaitu Dr. Khalid Al-Jubair. Kemudian Dr. Khalid Al-Jubair menjelaskan sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Suatu ketika beliau pernah mengunjungi rumah sakit, dan di situ ada seorang pemuda yang di situ sakit dan mendekati sakaratul mautnya. Nah, seorang pemuda ini sepintas dia mukanya bukanlah muka seorang yang istiqomah, atau bukan mukanya seorang ahli ibadah dan seorang yang taat. Akan tapi menjelang kematian pemuda ini, dia mengatakan, seolah-olah saya melihat kedudukanku di sorga, dan seolah-olah saya melihat bidadari siap menyambut ruhku. Kemudian setelah itu pemuda ini pun meninggal, dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka Dr. Khalid kemudian bertanya kepada keluarganya, apa yang menyebabkan pemuda ini mati dalam keadaan husnul khatimah dan mengucapkan ucapan-ucapan yang sangat menakjubkan. Dia melihat posisinya di sorga, dan juga melihat ada bidadari seolah-olah menyambut ruhnya. Maka keluarganya pun menjawab, saya tidak melihat ada amalan yang istimewa dari dirinya. Artinya orang ini biasa-biasa saja dalam amal. Tapi kata keluarganya, hanya saja amalan yang paling senang dia lakukan, dia senang untuk bersegera menuju masjid dan berlomba-lomba dengan muadzinnya, siapa dulu yang paling pertama datang ke masjid. Ini amalan yang mudah dan amalan yang ringan, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala amalan ini mengantarkannya ke surga. Wa dzakara ba'dhum 'an rajul kabir fi sinn, sya'ib, syekh kabir fi sinn, wa a'ma al-basar, walakin kana la yatruk al-masjid. Wa kana qad rabata hablan من بيته إلى المسجد. الرجل الذي يحكي القصة يقول مشيت من بيته إلى المسجد بالسيارة مسافة طويلة ما يقرب من 5 دقائق حوالي بالسيارة، وقد ربط حبلا من بيته إلى المسجد، وكل يوم يأتي إلى المسجد يمسك بالحبل ويمشي على الحبل إلى أن يصل للمسجد، وإذا رجع أمسك بالحبل ورجع إلى بيته. هذا من تعلقه كبير في السن وأعمى وليس عنده من يقوده إلى المسجد، ومع ذلك يعمل هذا العمل، يربط حبل مسافة 5 دقائق بالسيارة من بيته إلى بيت الله سبحانه وتعالى من أجل ألا يحرم من المجيء إلى المسجد. Kisah lainnya adalah si tua yang dia juga buta. Namun dengan ketuaannya, umurnya dan butanya dia tidak menghalangi dia untuk pergi ke masjid. Padahal antara rumah dia dengan masjid adalah sejarak perjalanan 5 menit apabila seorang menggunakan mobil. Maka orang tua ini dia berjalan ya menuju ke masjid, dan ketika dia menuju masjid maka dia membawa tambang ya. Kemudian tambang ini diikatkan dari rumahnya, kemudian diikatkan lagi ke masjid. Ya, kemudian ketika pulangnya dia kalau tidak mampu dia memegang tambang tadi. Kemudian dia sudah sampai di rumah, tambangnya dilepas. Kemudian ketika berangkat ke masjid lagi, tambangnya diikat lagi. Kemudian dia berjalan pakai tambang tadi ya sampai ke masjid. Maka meskipun dia sudah tua dan sudah buta dan tidak ada yang menuntunnya ke masjid, itu tidak membuat dia putus asa untuk tidak pergi menuju masjid. وذكر بعض المشايخ حدثني بالقصة بنفسه يقول رأيت شخصا في الرياض كبير في السن مقعد مشلول شل جسمه وهو كبير في السن، ولكن مع ذلك كان لا يترك المسجد. كان عنده من مجموعة من العمال سائق السيارة واثنان في كل وقت صلاة يأخذانه من بيته بالسيارة إلى المسجد ويحملانه إلى الصف الأول في المسجد، ثم إذا انتهى من الصلاة وركع السنة يأخذانه إلى السيارة ويرجع إلى البيت. ليس لهؤلاء العمال ولا لهذا السائق عمل إلا فقط أن يأتي بهذا الرجل المسجد ويرجعانه إلى بيته من أجل ألا يحرم من حضور الجماعة والاتيان إلى المساجد. Kemudian sebagian dari masyayikh mengkisahkan tentang kisah orang tua yang sudah renta dan banyak penyakitnya. Orang tua ini adalah seorang yang kaya, kemudian memiliki beberapa pegawai istilahnya. Maka orang tua ini memiliki pegawai khusus yang tugasnya mengantarkan dia ke masjid dengan mobil, kemudian harus tepat waktu dan menepati saf yang pertama. Pegawai-pegawai ini digaji oleh dia hanya untuk mengantarkan dia dengan mobil, kemudian sampai kepada saf awal, kemudian diantarkan lagi sampai ke rumahnya. Maka dia melakukan kesungguhan ini dan mengorbankan semuanya dalam rangka agar tidak terputus dari salat berjamaah di masjid. Dan mungkin rahah Syekh. Saya. Ah, kawala. Ah, ila 10:30 wa nus. 10 daqiqah. Pada kiko. Wasil. الصنف الرابع من الأصناف الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. Kemudian kelompok berikutnya dari orang-orang yang mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. At-tahab billah wal ukhuwa fi dinih, hadhihi tu'ad min afdal al-qurbat wa min a'zam at-ta'at. Wa hiya an-ni'mah allati dhakkara Allah 'azza wa jalla biha as-sahaba radiyallahu 'anhum faqad واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال عز وجل وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. Mencintai karena Allah dan ukhuwah persaudaraan di atas agama Islam adalah seutama-utama di antara amalan yang paling utama dalam mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebaik-baik hal yang mengantarkan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan nikmat ini kepada para sahabatnya, kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka ingatlah kalian akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala dahulu kalian bermusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan di antara hati-hati kalian dan setelah itu kalian menjalin persaudaraan di antara kalian. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Dan yang mempersatukan hati mereka, yaitu orang-orang yang beriman, adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di muka bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah yang telah mempersatukan hati mereka. Wa fil hadits al-qudsi yaqulu Allah 'azza wa jalla wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutabadilin fiyya ay mutabadilin al-hadaya fiyya ay min ajli wal mutazawirin fiyya. في حديث آخر حقت محبتي حقت أي وجبت محبتي على المتحابين أي في وظلهم في ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظلي. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, rahmatku benar-benar didapat bagi orang-orang yang mencintai karena aku, orang-orang yang bermajlis karena aku, orang-orang yang saling memberi karena aku, dan orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Demikian juga dalam firman Allah yang lainnya di dalam hadis qudsi, kecintaanku benar-benar aku berikan kepada orang-orang yang saling mencintai dan saling menyayangi karena aku. Maka aku akan menaungi mereka di bawah naungan arsy pada hari kiamat, yang mana ketika itu tidak ada naungan melainkan naunganku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam awthaq 'ural iman al-mu'alatu fillah والمعادات في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. رواه الطبراني في الكبير وغيره عن ابن عباس وهو صحيح. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sekuat-kuat tali keimanan adalah berloyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala al-mutahabbuna bi jalali aw fi jalali lahum manabiru min nur yaghbathuhum al-anbiya an-nabiyyun wash-shuhada. Rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu min hadits Mu'adz wa huwa sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman di dalam hadis qudsi, orang-orang yang saling mencintai di atas kemuliaanku, bagi mereka mimbar-mimbar di atas cahaya, yang mana para nabi dan para syuhada menginginkan apa yang mereka dapatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Rawahu Abu Dawud an Abi Umama wa huwa sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurnalah keimanannya. وقال صلى الله عليه وسلم ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه. أي هذا إكرام لله عز وجل أنك تحب عباده لأجله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم juga bersabda, tidaklah seorang hamba mencintai hamba yang lain karena Allah, melainkan Allah akan memuliakannya. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. رواه البيهقي عن أبي هريرة وهو حديث حسن. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang ingin mendapatkan manisnya iman, maka hendaknya seorang mencintai orang lain karena Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab dengan sanad yang hasan. Wa fil hadits alladhi rawahu Muslim fi sahihah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا فقال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ أي بينك بينه معاملة مصلحة؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. فقال ذلك الملك، أما إني رسول الله إليك، أما إني رسول الله إليك أن الله عز وجل يحبك كما أحببته فيه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang yang mengunjungi saudaranya yang lain yang ada pada suatu tempat. Maka Allah mengutus malaikat mengikuti perjalanannya. Maka berkatalah malaikat, kemanakah engkau hendak pergi? Maka ia menjawab, aku akan mengunjungi saudaraku yang ada di desa ini. Maka malaikat tersebut bertanya, apakah ia memiliki kebaikan atasmu yang ingin engkau balas? Maka ia menjawab, tidak, sesungguhnya aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat tersebut berkata kepadanya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus untukmu, untuk mengkabarkan bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu tersebut. Mungkin nakif semua. Ya, jadi ini boleh jeda sebentar, setelah itu nanti kita lanjutkan lagi. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain dengan redaksi wanita yang memiliki martabat dan kecantikan. Fa hadhihi al-mar'a jama'at baina wasfayn, al-mansab wal-jamal. Perempuan ini terpenuhi padanya dua hal. Yang pertama, dia memiliki kecantikan dan yang kedua memiliki martabat yang tinggi. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam rajulun da'atu imra'atun dhata mansab wa jamal rajulun. Qala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, dhikr rajul laysa lahu mafhum, li'anna hadha yashmal an-nisa. Fal-mar'a law da'aha rajul dhata mansab wa jamal fa qalat inni akhafu Allah fa innaha tadkhulu fi هذا الحديث ويظلها الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah berkata, penyebutan laki-laki dalam hadis ini tidak menunjukkan pembatasan, bahkan bisa juga masuk ke dalamnya wanita. Maksudnya kata beliau, kalau seandainya ada wanita yang diajak mesum oleh laki-laki yang memiliki ketampanan dan memiliki harta, kemudian wanita tadi mengatakan, sesungguhnya saya takut kepada Allah, maka dia juga nanti akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. وانظر إلى نبي الله يوسف عليه السلام اجتمع فيه 13 سببا للوقوع في الزنا ومع ذلك ترك ذلك لله سبحانه وتعالى. Maka perhatikanlah Nabi Yusuf alaihi salam yang mana ia diberi setengah ketampanan manusia, terkumpul padanya 13 faktor yang bisa mendorongnya untuk berbuat zina. Meskipun demikian ia meninggalkannya karena Allah Ta'ala. Yusuf alaihi salam kana syabban a'zab jamilan kana syabban a'zab jamilan ghariban wal mar'ah hiya allati da'atuhu wa hiya dhat mansab wa jamal tahayyat lahu hadhihi al mar'ah wa ghallaqat al abwab wa hiya min bayt mulk fa hiya imra'atu al malik wa ma'a dhalika taraka yusuf dhalika lillah wa haraba minha wa takhayyal al mawqif al qur'ani takhayyal hadha al mawqif qala allah azza wa jalla wastabaqa al bab ay yajri yahrab minha jariyan ليبتعد عن هذه الفاحشة واستبق الباب أي تسابق وجري بين يوسف وهذه المرأة هذا يدل على قوة الإيمان الذي كان في قلب ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نبي يوسف عليه السلام adalah seorang pemuda masih bujangan ganteng, kemudian dia adalah orang yang asing. Kemudian ditambah lagi, perempuan yang menggodanya adalah seorang perempuan yang punya kedudukan, seorang perempuan yang cantik. Kemudian dia sudah menyiapkan tempat untuk melakukan perbuatan zina. Kemudian dia adalah orang yang hidup di tengah lingkungan kerajaan, dan juga pintu dari kamar ini sudah terkunci. Akan tapi, dengan sebab-sebab dan faktor-faktor yang sangat tajam yang menyebabkan seorang bisa terjatuh ke dalam zina, Nabi Yusuf berusaha untuk menghindarinya. Maka dikisahkan dalam Al-Quran, wastabaqal bab, maka Nabi Yusuf pun segera menuju kepada pintu rumah untuk keluar, walaupun dipaksa oleh wanita tadi untuk melakukan zina. وانظر إلى قصة الثلاثة الذين أواهم المبيث إلى الغار ونزل الصخرة فسدت ذلك الغار فدعا كل واحد منهم بعمل صالح أخلص فيه لله ومن ذلك العمل قال رجل اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب النساء إلي وقد راودتها من أجل أن يزني بها فأبت حتى ألمت بها سنة من السنين اشتد فقرها فجاءت إلي فرضيت أن تخلي بيني وبين نفسها على أن نعطيها 120 دينارا قال ففعلت فلما جلست منها مجلس الرجل من أهله قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قال فانصرفت عنها وتركتها وتركت المال الذي أعطيتها وهي أحب النساء إلي. Perhatikanlah kisah tiga orang yang mereka terjebak di dalam gua yang tertutup oleh batu yang besar. Kemudian masing-masing dari mereka berdoa dengan perantaraan amal soleh yang mereka lakukan, yang hal itu ikhlas karena Allah. Maka di antara orang yang tiga ini, ada seorang yang dia itu berwasilah di hadapan Allah dengan meninggalkan keharaman, yaitu perzinaan. Itu suatu ketika dia, seorang laki-laki ini, mencintai anak pamannya, dan dia ingin mengajak anak putri pamannya tersebut untuk berzina. Akan tapi putri pamannya tidak mau untuk melakukan zina dengannya. Maka suatu ketika seorang putri ini mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian datanglah dia menuju laki-laki ini dan meminta agar diberi uang dan seterusnya. Akan tetapi laki-laki ini menolak kecuali apabila sang perempuan mau berzina dengannya. Maka kemudian diberilah perempuan ini sejumlah 120 dinar. Dan setelahnya Bertemulah kedua orang ini dan hampir melakukan perbuatan zina. Maka kemudian perempuan ini mengatakan, takutlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian laki-laki ini dengan serta-merta meninggalkan wanita tadi dan membiarkan uangnya. Padahal wanita tadi, kata dia, adalah orang yang paling dia cintai. Az-zina, ladzatuz zina, daqa'iq, sa'at, thumma ba'da dhalika ta'qubuha al-hasarat, tafna al-ladhadatu mimman nala ladzataha min al-harami, wa yabqa al-ithmu wal-aru, tabqa awaqibu su'in min maghabbatiha, la khaira fi ladzatin min ba'diha an-naru. Kenikmatan daripada perzinaan hanyalah kenikmatan yang sementara, sementara ujung dari semua itu adalah penyesalan dan dosa. Oleh karena itu berkata seorang penyair, telah hilang kenikmatan seorang yang merasakan kenikmatan. Dari hal-hal yang haram dan yang tersisa hanyalah dosa dan cela. Yang tersisa akibat buruk yang menghantuinya. Tidaklah ada kebaikan suatu kenikmatan yang berujung sudahnya kepada neraka. Wal'uqubah fi dunia wa fil akhirah. Iza lam yatubillah ala al'abd. في الدنيا الأمراض الإيدز والزهري وغير ذلك من الأمراض وفي الآخرة يعذب الزناة والزواني بأن يكونوا في تنور من نار وهم عراه ويشتعل عليهم ذلك التنور ويحترقون فيه. Seorang yang berzina merasakan adabnya di dunia. Ada di antara mereka yang terkena penyakit AIDS, penyakit sipilis atau yang semisalnya. Kemudian di akhirat atau di alam kuburnya dia disiksa dengan cara dia dibakar di dalam sebuah tempat pembakaran yang besar. Zakar Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala annaka yaqul idha ta'ammalta al-asnaf as-sab'ah fi alladhina yudhilluhum Allah fa innaka tajid anna ha'ula innama nalu hadhihi ad-darajah bi mukhalafatihim lil hawa. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim, apabila engkau memperhatikan tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla di bawah arsinya, padahal yang tidak ada naungan kecuali naungannya, maka engkau akan dapati bahwa mereka mendapatkan naungan tersebut karena meninggalkan hawa nafsu. Sunfus sadis min al-asnaf, rajulun tasaddaqa bi sadaqah, fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluh ma anfaqat yaminuh. Kemudian kelompok yang keenam adalah seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah. Kemudian ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yukhfiha ala ba'd jawarihah. Yaduhu shimal la ta'lam ma tunfaq yaduhu al-yamin. Wa hadha yadullu ala al-mubalagha fi al-ikhfa wa fi al-ikhlas. Wa idha kana yukhfi ala jawarihah fa min bab awla ala awladihi wa ala ghairihim min an-nas. Artinya orang tadi melakukan sedekah dengan sembunyi-sembunyi dan sangat berhati-hati dari diketahui oleh orang lain. Apabila tangan kirinya saja tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, apalagi manusia yang di sekitarnya atau saudara-saudaranya, maka lebih tidak tahu tentang apa yang dia sedekahkan. ويقول الإمام النووي رحمه الله في هذا دليل على فضل صدقة السر وأن الإخفاء الصدقة أولى من إظهارها. الإمام النووي رحمه الله mengatakan pada hadis ini terdapat keutamaan bersedekah secara sembunyi-sembunyi dan ini lebih utama daripada seorang bersedekah secara terang-terangan. ويقول العلماء هذا في صدقة التطوع أما في الصدقة الواجبة فإن إعلانها أفضل كالزكاة يعلن إخراجها أفضل من الإخفاء ليقتدي به الناس في إخراج الزكاة. Berkata para ulama, sedekah ini adalah sedekah yang sifatnya tatawu atau sifatnya sunnah. Maka lebih utama untuk dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena hal itu lebih mendekatkan kepada keikhlasan dan lebih menjauhkan dari riya. Adapun zakat yang sifatnya wajib, maka lebih utama untuk dilakukan secara terang-terangan. وذكر العلماء أنه أن إظهار صدقة التطوع في بعض المواضع يكون أفضل كأن يحث غيره على الصدقة. Sebagian ulama lagi mengatakan ada kalanya nanti sedekah yang sifatnya tatawu atau sunnah boleh dinampakkan secara terang-terangan Hal itu dengan tujuan untuk memotivasi orang lain agar lebih giat dalam bersedekah kepada bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. وقد ورد في فضل الصدقة نصوص كثيرة من القرآن والسنة، من ذلك قوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Telah terdapat pula nas-nas yang banyak tentang keutamaan sedekah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah firman Allah: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Ambillah sedekah dari harta-harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka. والله عز وجل ذكر الجنة وقال أعدت للمتقين، وذكر من أوصافهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ الآية. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang karakteristik dari penghuni surga. Disebutkan di dalamnya alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yaitu orang-orang yang mereka berinfak dari hartanya dalam keadaan senang maupun susah. Wal kadziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Wa qala subhanahu ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudzlamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudzlamun." Dan apa-apa yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka kalian akan mendapatkan balasannya dan kalian tidak terzalimi sedikit pun. Fi sahihain min hadits Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala: قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق عليك. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berinfaklah wahai ibnu Adam, maka engkau akan mendapatkan tambahan dari infak tersebut. وقال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان. يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba memasuki waktu paginya kecuali akan turun dua malaikat. Salah satunya mendoakan, wahai Allah, berilah ganti yang baik bagi orang-orang yang berinfak. Kemudian salah satu dari malaikat juga mengatakan, wahai Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang tidak mau berinfak. Wa fi sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi'idli tamrah ay bima yu'adil tamrah min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allah illa at-tayyib fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluhu hatta takuna mithla al-jabal al-fulu huwa ibn al-khayl ولد الفرس يربي الله عز وجل الصدقة كما يربى هذا الحيوان إلى أن يصير كبيرا. Diriwayatkan pula dalam Sahihain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersedekah walaupun hanya dengan satu biji korma dari hasil usaha yang baik, dan Allah tidaklah menerima sedekah melainkan dari hasil yang baik, maka Allah akan menerima sedekah itu dengan tangannya, kemudian melipat gandakan pahalanya untuk pelakunya, sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara kuda yang masih kecil hingga besarnya seperti gunung. Faqala sallallahu alaihi wasallam sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su' wal afati wal halakat wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghilangkan perangai yang buruk dan kejelekan-kejelekan yang membinasakan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia adalah orang-orang yang akan menuai kebaikan di akhirat. Faqala sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal an tudkhila ala akhika al-mu'min sururan aw taqdi anhu daynan aw tut'imahu khubzan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utamanya amalan adalah engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang mukmin, atau melunasi hutang-hutangnya, atau memberi makan berupa roti padanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma naqasat sadaqatun min mal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Wala budda fi sadaqah min iddati umur. Al-amr al-awwal al-ikhlas. Wath-thani an takuna min kasbin tayyib. Wath-thalith an la yutbi'uha bil manni wal adha. Di dalam sedekah haruslah terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama ikhlas. Yang kedua bersumber dari hasil yang halal lagi baik. Yang ketiga tidak boleh menyebut-nyebut sedekah tersebut dan menyakitinya. Kedalika min al-asnaf as-sab'ah rajulun dzakara Allah khalian fa fadat 'ainah. Kemudian yang ketujuh, orang-orang yang mereka mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat adalah seorang yang mengingat Allah dikala sendiri kemudian berlinanglah air matanya. Adz-dzikr ayyuhal ikhwatul kiram huwa zadul muttaqin alladhi man u'tihi ittasal wa man muni'ahu 'uzil wa huwa qutu qulubi al-qaum alladhi mata faraqaha sarat al-ajsadu laha quburan. Zikir adalah bekalnya orang yang bertakwa. Barang siapa yang dikaruniai hal tersebut, maka dia akan dekat dengan Allah. Dan barang siapa yang terhalang dari hal tersebut, maka ia akan jauh dari Allah. Zikir adalah makanan, makanan bagi hati-hati kaum muslimin. Yang mana apabila hal tersebut terluput dari diri seorang, maka jasadnya seolah-olah adalah mayat. Al-dhikr wa imaratul biyut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalu al-mu'min alladhi yadhkurullah والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت والبيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. Demikian juga rumah-rumah yang tidak diisi di dalamnya dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti rumahnya mayat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang yang berzikir dengan seorang yang tidak berzikir adalah perumpamaan seorang yang hidup dengan perumpamaan seorang yang mati. Az-zikr waz-zad ila al-akhirah wa tazawwadu fa inna khayra az-zad at-taqwa wa huwa at-tijarah allati la tabur. Tijarah tadfa'u al-insanu biha al-afat wal-masa'ib wal-mahalik wa jami' al-baliyat. Kemudian zikir ini adalah bekal di antara bekal-bekal yang dibawa oleh kaum mukminin untuk hari akhiratnya. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan zikir ini adalah merupakan barang dagangan yang tidak akan binasa dan merupakan sarana yang meringankan musibahnya. Wan nusus fi fadl adh-dhikr wal hath 'alayh katsiratun jiddan. Qala Allahu 'azza wa jalla, يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Terdapat dalil-dalil yang banyak tentang anjuran untuk berzikir. Di antaranya adalah firman Allah, Ya أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. وقال سبحانه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله berfirman الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Itu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Allah juga berfirman واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. قال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى برفرمان والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله تعالى أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah engkau meninggal dalam keadaan lesanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah. قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi seseorang yang paling dekat kepada Rabb-nya adalah ketika penghujung malam yang terakhir. Apabila engkau mampu menjadi seorang yang berzikir kepada Allah pada waktu tersebut, maka lakukanlah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam 'alaika bi dhikrillah ta'ala wa qira'ati al-Qur'an fa innahu ruhuka fis sama' wa dhikruka fil ard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagimu untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, karena itulah ruhmu di langit dan zikirmu di muka bumi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma tastaqillu asy-syams ay la taghib asy-syams ma tastaqillu asy-syams fayabqa syai'un min khalqillah illa sabbaha Allah bihamdihi illa ma kana min asy-syayatin wa aghbiya bani Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah matahari menampakkan diri melainkan para makhluk Allah bertasbih kepadanya, seluruh makhluk Allah, kecuali para setan dan orang-orang bodoh dari kalangan manusia. Fi sahihain min hadits Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathal al-bayt alladhi yudhkaru Allahu fihi wal-bayt alladhi la yudhkaru Allahu fihi kamathal al-hayy aw mathal al-hayy wal-mayyit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan rumah disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah padanya seperti permisalan suatu yang hidup dan mati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yurad la turaddu aw la yurad du'a'uhum. Adh-dhakir Allah katsiran wa da'watul mazlum wal imamul muqsit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga kelompok yang tidak ditolak doa mereka. Orang-orang yang banyak mengingat Allah, doanya orang yang terzalimi, dan doanya seorang pemimpin yang adil. Qala sallallahu alaihi wasallam la ukhbirukum bi khairi a'malikum wa arfa'uha fi darajatikum wa azkaha 'inda malikikum wa khairul lakum min i'ta'il warq ay al-fidda wadh-dhahab wa khairul lakum min an talqaw 'aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadhribu a'naqakum. Qalu bala ya rasulullah. Qala dhikrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, maukah aku beritakan kepada kalian tentang sebaik-baiknya amalan kalian, paling tinggi derajatnya bagi kalian, paling suci di sisi raja kalian yaitu Allah, lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan emas dan perak, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian sehingga kalian bisa membunuh musuh-musuh kalian atau kalian akan terbunuh secara syahid karena mereka. Maka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu berzikir kepada Allah. Fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu azza wa jalla ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi shafatah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, aku akan bersama hambaku selagi mereka berzikir kepadaku dan kedua mulutnya bergerak karena menyebutku. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Aisyah inna 'ainayya tanaman wa la yanamu qalbi lianna qalbahu hayy yadhkuru Allah 'azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tertidur tapi hatiku tidak tertidur, karena hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadama wa yastaghfiru Allah fil majlis al-wahid 100 marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan qiyamul lail sampai kakinya pecah-pecah, dan di dalam satu majlis beliau mengucapkan istighfar sekitar 100 kali. وختاما أيها الأخوة أقول بارك الله فيكم هؤلاء السبعة هم الذين يظلهم الله عز وجل في ظله في ذلك اليوم العصيب التي تدنو فيه الشمس على رؤوس الخلائق بمقدار ميل، تكون فوق رؤوسهم مقدار ميل، قيل ميل المكحلة وقيل ميل مسافة الأرض، وهذا يدل على قربها. ففي أي صنف يكون الواحد منا؟ كل واحد منا يفتش هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أي الأصناف أنا وأنت لنفتش؟ فإن كنا قد حققنا صفة من هذه الصفات فلنحمد الله عز وجل، وإلا علينا أن نراجع أنفسنا، لأن ذلك الحر شديد، ولا بد للإنسان أن يحقق السبب الذي يقيه الله عز وجل به من ذلك الحر. Setelah kita mempelajari tentang tujuh kelompok tadi yang mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di hari kiamat nanti mereka mendapatkan naungan dari Allah, di mana manusia ketika itu benar-benar merasakan panasnya terik matahari di padang mahsyar. Matahari didekatkan sekitar 1 mil. Para ulama berbeda pendapat berapakah ukuran 1 mil ini. Sebagian ada yang mengatakan 1 mil di akhirat, ada yang mengatakan 1 mil seperti mil di dunia. Yang jelas di sini yang menjadi perhatian kita adalah manakah kita di antara 7 kelompok tadi. Apabila kita ingin mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita dan mengevaluasi diri kita. Apabila kita ingin mendapatkan naungan Allah, manakah kita di antara 7 kelompok ini sehingga kita berhak untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-insan fi harril hajir, harril dhahirah, yanzur ayna al-mawdi' alladhi sayastadhil bihi min harril tilka asy-syams, wa huwa fi ad-dunya. والشمس بعيدة عن الأرض ملايين الكيلومترات، فكيف لا يستظل؟ لا يطلب الواحد منا أن يستظل في ذلك اليوم العظيم وقد دنت الشمس على رؤوس الخلائق. Kaum muslimin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita hidup di dunia saja, kita tidak akan kuat menahan panasnya terik matahari. Padahal matahari jaraknya berjuta-juta kilometer dari kita. Kita pun berusaha untuk menghindari panas, seperti kita masuk ke dalam rumah atau bernaung di atap, itu semua untuk melindungi kita dari panas teriknya matahari. Lalu bagaimana dengan keadaan hari kiamat? Hari kiamat matahari didekatkan 1 mil. Maka tentu masing-masing dari kita harus berusaha mencari perlindungan agar kita terhindar dari panasnya matahari di hari kiamat nanti. وكما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم صريع الأمان والغرام ينازع على نفسه فليبكي من كان باكيا أيذهب وقت وهو باللهو ضائع. أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يوفق الجميع لطاعته، وأن يرزقنا العمل الصالح والعلم النافع، وأن يجعلنا من هؤلاء الذين يظلهم الله عز وجل في ظله في ذلك اليوم العصيب. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا راضيا عنا، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يدفع عنا كل شر وضير، وأن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي sini berkata الإمام ابن القيم: sesungguhnya manusia mereka telah berlalu dan berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Lalu di manakah posisi kita dibandingkan dengan mereka? Apakah kita ridho, kita duduk bersantai ria sementara orang-orang sudah pergi dengan cepat meninggalkan kita karena mereka berlomba-lomba dalam beramal? Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita di atas jalan yang lurus dan menjadikan kita bersama menjadi orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Jalla wa Ala, di mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jawab beberapa pertanyaan dari ikhwan maupun akhwat. Di sini ada pertanyaan, apakah ada doa khusus atau ada doa khusus untuk seorang pemimpin agar mereka menjadi pemimpin yang adil? Ya Syekh, hal hunaka dzikrun au du'aun khasah 'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lil amir au lil imamil adil? Ma a'rif 'an dzikran khasan yud'a bih lil imamil 'adil, lakin الإنسان يدعو له بالصلاح ويدعو له بأن يهيئ الله عز وجل له البطانة الصالحة التي تحثه على الخير وتعينه عليه. ذكر خاص ما أعرف أنه جاء في هذا ذكر خاص، لكن يدعو له بشكل عام بالتوفيق والتسديد والبطانة الصالحة. Kata beliau, sepanjang yang saya ketahui tidak ada doa khusus atau zikir khusus untuk seorang pemimpin agar menjadi pemimpin yang adil. Akan tapi kita berdoa dengan zikir-zikir yang bersifat umum, yang itu adalah zikir yang berisi doa agar seorang pemimpin menjadi pemimpin yang adil dan memiliki perangai yang baik. Pemimpin mana saja yang harus kita taati? Apakah pemimpin negara saja atau pemimpin di tempat kerja juga? Ya Syekh, mal murad bi imam al-ma'mur lana an nuti'uhu? Fahal imam hadha imam yakni daulah au murad bi imam hadha ar-ra'is yakni ra'is al-syarikah au mithlah? Al-imam huwa al-imam al-'adil al-hakim, hakim ad-daulah. Hakim al-bilad. هذا يجب أن يطاع. أما مدير الشركة لا يأخذ هذه المنزلة، لكن مدير الشركة الإنسان إذا أراد أن يعني يواصل العمل في الشركة عليه أن يسمعه ولا يخالف أوامره، لأنه إذا خالف أوامره عزله من الشركة، يفصله من الشركة. لكن طاعته ليست كطاعة الحاكم الذي هو رئيس البلاد. Jadi yang dimaksud dengan pemimpin yang adil di sini, pemimpin yang harus kita taati adalah pemimpin yang itu adalah pimpinan negara atau orang-orang yang mereka diberi perwakilan oleh pimpinan negara. Ini yang wajib atas kita untuk mentaatinya. Adapun kalau pimpinan perusahaan atau pimpinan kantor, ini jelas tidak sama. Kita mentaati dia dengan mentaati pimpinan negara jelas tidak sama. Akan tetapi tentu kita mentaati pemimpin kantor atau pemimpin perusahaan dalam rangka supaya kita bisa tetap bekerja di situ. Tentu kalau kita tidak mau mentaati ya pemimpin yang ada di perusahaan kita, padahal perintahnya tidak melanggar syariat, maka kita akan dipecat dari perusahaan. Nah, itu saja, kita menjalankan ketaatan kepada dia supaya kita tidak dipecat dari perusahaan. Adapun ketaatan kepada pemimpin atau daulah, pemimpin negara, ini adalah merupakan ketaatan yang bersumber dari perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana hukumnya jika seorang sholat di masjid yang itu bukan ahlus sunnah? Apakah bagusnya sholat di masjid atau tetap sholat di rumah? Ya Syekh, idza kana masjid fi qaryatina akthar minhum nas la yutabbiq bis sunnah. Fahal aina nahnu nusalli? Hal nusalli fi hadzal masjid aw nusalli fi baitina? لا يصلي في المسجد، يصلي في المسجد ويواصل النصيحة. يعني أما أن يخرج هو ويصلي في بيته أو يخرج المصلين ويصلي هو بمفرده في المسجد لا يصلح، لكن يصلي معهم وينصحهم. Jadi yang yang dia lakukan adalah tetap dia sholat di masjid tadi dengan hal-hal yang mungkin kurang dari mereka yang tidak mengetahui manhaj ahlus sunnah. Tetap dia sholat di masjid itu karena dengan dia sholat di masjid itu dia bisa memberikan nasihat, ya, bisa bergaul dengan orang di sekitarnya sehingga bisa memberikan nasihat. Kalau seandainya dia sholat di rumah, maka kapan dia akan menyampaikan kebenaran? Maka dengan dia sholat di situ dia akan bisa menyampaikan kebenaran dan memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Keutamaan sholat sunnah duha dilaksanakan di masjid atau di rumah? Ya Syekh, salatul duha aina afdal an nusalliha fil masjid aw fil bait? Al asl fi shalah shalat an nafilah an al afdal an tusalla fil bait, lakin an nabi alaihi salatu wassalam kana yajlis fil masjid ila an tatla' ash shams thumma yusalli al shalah ya salat al duha, yusalli arba' rak'at rak'atayn aw arba' rak'at wa ahyanan nusalliha thaman rak'at. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man jalasa يذكر الله بعد الفجر حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين إلا كان له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. فإذا كان سيجلس في المسجد بعد الفجر إلى طلوع الشمس فالأفضل يصلي في المسجد لينال هذا الأجر، أجر حج وعمرة تامتين. وأما إذا كان في البيت ما يجلس المسجد بعد الفجر فيصليها في بيته فالصلاة في البيت أفضل. Jadi kata beliau secara umum yang namanya salat sunnah lebih utama dikerjakan di rumahnya. Lebih utama dikerjakan di rumahnya termasuk juga salat duha. Akan tetapi Nabi SAW mengerjakan salat duha di masjid karena beliau dari setelah selesai salat subuh beliau berzikir sampai terbit matahari baru kemudian beliau salat duha. Ada kalanya beliau salat 2 rakaat, ada kalanya 4 rakaat, ada kalanya 8 rakaat. Nah, itu beliau lakukan di masjid karena beliau memang duduk di masjid untuk berzikir. Maka kalau kondisi seorang dia duduk di masjid ya, kemudian setelah selesai salat subuh kemudian sampai terbit matahari, maka dia salat duhanya di mana? Di masjid. Dia salatnya di masjid. Dan keutamaannya sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang duduk setelah selesai salat subuh untuk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian setelah itu dia mengerjakan salat 2 rakaat ya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji dan umrah secara sempurna. Adapun kalau seorang yang tidak duduk di masjid ya, setelah selesai salat subuh dia pulang ke rumah, maka lebih utama bagi dia untuk salat duha di rumahnya. Di kampung saya ada masjid yang melaksanakan salat di masjid selang 40 hari berturut-turut. Tinggal di masjid, makan dan tidur di masjid. Dan umumnya diikuti kaum perempuan yang sudah tua. Bagaimana hukumnya, Syekh? Ya, Syekh, fi qaryatihim masjidun. Yakni hunaka unasun hawalai, yakni arba'in yauman miraron, haula yaskununa fil masjid. Wa yata'amuna fil masjid wa yanamuna fil masjid wa akthar man yanamu fil masjid an-nisa. An-nisa yakni an-nisa alladhi kabrat fi sinnihim yakni ma hukmu dhalika syekh wal yu'addu hadha min muhdatsat yani tahdid 40 yawm hadha laysa min as-sunnah hadha akhshanukum bid'ah yani an yuhaddad 40 yawman yabqa fil masjid yanam rijal wa nisa hadha lam yaf'alhu يعني النبي عليه الصلاة والسلام ولا دل الأمة عليه لكن نعم كان في المسجد أهل الصفة ينامون في المسجد النوم في المسجد جائز النوم في المسجد يجوز والأكل في المسجد مع المحافظة على نظافة المسجد يجوز لكن المشكلة إذا كان يعني قضية تحدد 40 يوم ما في دليل على هذا التحديد وإلا النوم جائز الأكل جائز مع المحافظة على نظافة المسجد لكن يحدد 40 يوم يعني ليس من السنة هذا. Jadi kata beliau mengkhususkan pada momen tertentu 40 hari misalnya seorang mabit di masjid atau bermalam di masjid 40 hari tidur di situ kemudian makan di situ dan seterusnya. Laki-laki dan perempuan semuanya di masjid. Ini tidak ada dasarnya sama sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengkhususan dengan amalan ini. Adapun secara asal, seorang tidak terlarang tidur di masjid, sebagaimana ahlus sufah. Ahlus sufah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tidur di masjid karena mereka tidak punya tempat tinggal. Kemudian juga tidak mengapa seorang makan di masjid selama dia masih menjaga kebersihan. Ah itu tidak mengapa. Tapi kalau mengkhususkan, ya ada amaliyah mabit 40 hari. Di masjid, kemudian makan di situ, tidur di situ, dan mengkhususkannya, maka ini dikhawatirkan adalah masuk ke dalam perkara bid'ah apabila seorang meyakini hal tersebut memiliki fadilah, memiliki keutamaan, dan memiliki hal yang itu sesuai dengan sunnah. Maka ini dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Ya Syekh, apa nasihat Anda kepada para pemuda yang hobi chatting Facebook, BBM, BlackBerry, Messenger, online, nge-game? Dengan alasan tren zaman, Mas. Ya Syekh, ma nasihatikum li syabab alladzina haula yuhibbun an yadkhul 'abr Facebook aw Yahoo Messenger aw yuhibbun an yastamilun BlackBerry yani li ajli syai' min mauqi' internet aw yuhibbu an ya'mal al'ab online aw nahwahu yani yakulun idza nahnu ma naf'al hadha fa nahnu ma nattabi taqaddumuz zaman fa ma nasihatukum li hadhihi mithla hadha asy-syabab يجوز الدخول في الإنترنت واستعمال الفيسبوك أو تويتر أو نحو ذلك يجوز، لكن أهم شيء أن يعني ويجوز أن يعني يرفه على نفسه بالألعاب، لكن بشرط أن يحذر من مداخل الشيطان، لأن الفيسبوك الماسنجر تويتر ونحو ذلك هذه كلها قد الشيطان يدفع الإنسان إلى يعني يحذر الإنسان يعني يحافظ على دينه، لأنه هو في لا يأمن على نفسه من الإنترنت أو يحرص على الأشياء المفيدة. الإنترنت هذا بوابة للعالم، بوابة لهذا العالم، وقد أثبتت الإحصائيات أن أغلب من يرتاد في دول العالم كلها غالب من يدخل الإنترنت ويرتاد الإنترنت بنسبة قرابة 80% من العالم أغلبهم يبحثون عن المواقع الإباحية والمحرمة، مواقع التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحذر، يحرص أن يكون هذا الإنترنت مفيدا له، يستفيد منه في الدروس، محاضرات، أبحاث علمية، أشياء علمية جغرافية ونحو ذلك، المحادثات مع أقاربه الذين هم بعيدون عنه، يجوز أن يرفع على نفسه بالألعاب، لكن يحذر من مزالق الشيطان. Jadi kata beliau, internet ini ibarat wasilah saja, ya. Tidak terlarang seorang untuk membuka internet, membuka Facebook, Twitter, atau yang semisal dengannya, selama dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan hajat dan tidak keluar dari rambu-rambu syar'i. Ya, tidak mengapa, karena itu adalah wasilah. Ya, akan tapi tidak boleh seorang menggunakan internet tadi melebihi kebutuhan hajatnya dan mempergunakannya di luar rambu-rambu syar'i. Maka adab yang benar ketika seorang dia membuka internet adalah dia membuka sesuatu yang bermanfaat bagi agamanya, membuka atau mendownload mungkin situs-situs agama, ceramah-ceramah, kemudian tulisan-tulisan ilmiah atau yang semisalnya yang itu mendukung agamanya. Adapun hal-hal lain ya yang tidak mendukung agamanya maka tinggalkan. Demikian juga dalam bermain game, ya, bermain game pun juga hal itu tidak diharamkan ya, akan tapi tidak berlebihan ya, tidak berlebihan dalam seorang bermain game. Kemudian juga seorang yang atau negara menurut presentase dan penelitian dia negara yang paling banyak bangkrutnya adalah negara-negara yang paling gemar penduduknya atau warga negaranya senang buka internet. Di antaranya adalah internet-internet yang itu di dalamnya membuka hal-hal yang itu negatif. Maka dari survei ya, yang dilakukan oleh sebagian kalangan bahwa negara-negara yang itu mundur atau tidak maju karena penduduknya senang untuk membuka-buka internet dan membuka-buka sesuatu yang sifatnya negatif. Maka di sini para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, internet sekali lagi adalah wasilah, dan wasilah ini kita gunakan hanya untuk mendukung agama kita dan tidak kita berlebihan di dalam menggunakan internet tadi di luar dari rambu-rambu syar'i. Apakah sah sholat wajib seorang di rumahnya padahal ia mendengar dikumandangkannya azan sedang ia mampu pergi ke masjid? Ya Syekh, rajulun sami'an nida lis shalah walakin huwa la yadhhabu ila al masjid wa huwa yusalli fi baitihi, fa hal sahha salatu hadha ar-rajul? صلاته صحيحة لكن هذا محروم من الأجر، حرم نفسه 26 درجة، فالفارق بين أو 27 درجة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فضل صلاة الفجر، فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة الفجر 27 درجة. في العمل لو كان في العمل فإنه سيحرص أنه لا ينقص شيء من الراتب، يحافظ على وقت الحضور وقت الانصراف من أجل أن لا ينقص شيء من راتبه. طيب في الأجور حسنات وجنة عرضها السماوات والأرض، كيف يتساهل الإنسان في هذا؟ Jadi kata beliau, solatnya orang tadi sah dia yang mendengar azan dan dia tidak mau datang ke masjid, tapi dia solat di rumahnya. maka salatnya sah, tapi dia telah mengharamkan diri dari pahala yang besar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jama'ati afdalu min shalatil fardhi bi 27 darajah." Jadi keutamaan ya daripada salat berjamaah dibandingkan salat sendiri itu seperti 27 derajat. Maka ketika seorang dia meninggalkan salat berjamaah dan tetap salat di rumah, maka dia mengharamkan diri dari pahala yang besar ini, dan ini adalah suatu yang merupakan bentuk kerugian. Bolehkah zakat mal diberikan kepada kerabat atau saudara dekat selain ibu dan bapak yang tinggal di luar daerah? Ya Syekh, ma hukmu i'ta'iz zakah al-wajibah 'alal qarabah alladzina hum yuqimuna kharij al-Madinah? إذا كانوا من الأصناف الثمانية فقراء أو مساكين أو الصلاة فصرف الزكاة إليهم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على القريب ثنتان، صدقة وصلة أي صلة رحم، فهذا أفضل، لكن بشرط أن يكونوا ممن يستحقون الزكاة. Jadi diperbolehkan kepada seorang untuk bersedekah kepada kerabatnya. Kepada kerabatnya, tapi dengan syarat mereka termasuk golongan dari orang-orang yang berhak mendapatkan zakah. Kata Nabi SAW, bersedekah kepada kerabat adalah dua pahala. Pahala pertama adalah pahala sedekah, kemudian pahala yang kedua adalah pahala menyambung tali silaturahmi. Tapi dengan ketentuan tadi, kerabat tadi adalah golongan yang memang mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Terkadang kita sulit untuk menangis saat beribadah kepada Allah dalam kondisi sepi. Apakah hal ini dikarenakan kerasnya hati yang penuh dosa atau kurangnya ilmu? Ya Syekh, nahnu idza kunna fil khalwah sa'ab jiddan aw nas'ab an nabki fi ibadatillah. Fahal hadza bisababi qaswatil qulub aw nuqsan fil ilmi? هذا يدل على قسوة القلب، كون أن الإنسان يقرأ القرآن ولا يبكي، هذا يعني يدل على هناك ضعف الإيمان. إذا كان يقرأ الآيات ويفهم كلام الله، إيش المقصود بهذه الآيات؟ إن قد يقرأ الإنسان ولا يدري إيش المقصود بها، لكن كونه يقرأ ويفهم المقصود الآيات ولا يبكي، فهذا يدل على قسوة في القلب. نسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا بطاعته، وهذا قد يحصل بسبب المعاصي والذنوب، سبب قسوة القلب بحيث لا يتأثر بالقرآن. Kata beliau, apabila seorang mampu memahami Al-Quran, kemudian mampu untuk merenungi kandungan-kandungan daripada ayat Al-Quran, namun ketika dia membaca Al-Quran sama sekali dia tidak pernah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah merintih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini semua adalah merupakan tanda daripada kerasnya hati. Ini semua adalah merupakan tanda daripada kerasnya hati. Hal itu disebabkan faktor utamanya adalah banyaknya seorang dia berbuat maksiat, sehingga maksiat tadi menyebabkan hatinya keras. Maka setelah hatinya keras, dia membaca Al-Quran maupun memahaminya, tidak tersentuh hatinya dan tidak pernah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ikhlas beramal ada hubungannya dengan kematangan usia? Cenderung orang berumur terlihat lebih ikhlas. Apakah benar demikian? Barakallahu fiik. Ya Syekh, minan nas yaqul anna ikhlasul amal yata'allaq bi umri rajul. Kullama kabura min umri rajul, kullama zada ikhlasuhu. Wa kullama huwa fi syababihi naqasa fi ikhlasihi, fa hal mithl hadhihi al-ibarah sahihah? Hadhihi al-ibarah la laysat yani bi sahihah. Anna al-insan kullama zada 'umruhu zada ikhlasuhu, illa idha kana al-insan kullama yani taqaddama fi as-sinn wa fi al-'ilm, fa inna al-ikhlas yaqwa fi qalbihi, faqad jahada 'an ba'd as-salaf كسفيان الثوري قال طلبنا العلم لغير الله ثم بعد ذلك أبى الله إلا أن يكون له، أي مع زيادة في العلم. هذا نعم في باب العلم، فالذي هو ناقص في العلم قد يضعف يكون إخلاصه ليس بقوي، وكلما تقدم في العلم ودرس أكثر وعمل بهذا العلم فإنه يقوده هذا العلم إلى الإخلاص. Jadi kata beliau, pernyataan seorang setiap bertambah umurnya, bertambah ikhlasnya, ini tidak benar mutlak. Jadi pernyataan setiap orang bertambah umurnya, pasti bertambah ikhlasnya, ini tidak benar mutlak. Karena seorang akan bertambah keikhlasannya apabila dia bertambah keilmuannya. Maka apabila seorang bertambah tua dan bertambah keilmuannya tentang ilmu syar'i, tentu akan bertambah ikhlas. Tapi kalau seorang bertambah tua tapi tidak bertambah ilmu syar'inya, maka bagaimana dia akan bertambah ikhlas, kata beliau. Maka oleh karena itu, ya, sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang ulama yaitu Sufyan al-Thawri, beliau mengatakan, dahulu kami pernah mencari ilmu bukan karena Allah, tapi setelah itu kami mendapatkan taufik dari Allah, kami mencari ilmu itu karena Allah. Kenapa Sufyan al-Thawri mengatakan demikian? Karena bertambahnya ilmu akan bertambah keikhlasan. Pertama, seorang mencari ilmu mungkin bukan karena Allah, iseng-iseng duduk di majlis dan seterusnya. Tapi setelah dia mendapatkan ilmu dan seterusnya, dia akan terus duduk di majlis dan bertambah ilmu itu. Dan makin banyak dia duduk di majlis, akan menambah keikhlasan dia di hadapan Allah. Maka orang seperti ini yang bertambah ilmunya, dia akan bertambah keikhlasannya. Semakin tua akan semakin bertambah keikhlasannya. Kenapa? Karena akan bertambah terus ilmu dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Syekh, barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya menjamu makan dalam suatu acara, tetapi setelah itu undangan yang menyantapnya keracunan hingga sebagian ada yang meninggal? Ya Syekh, hadza sa'il yaqul ar-rajul yakni yuz'im yakni ismu yad'u an-nas li aqlah wa la yu'raf yakni sahibul bait anna hadhihi al-aqlah fihi sum. Falamma akalahu ba'dun nas fa ba'dun nas yamrad wa ba'dun nas yamut. Kaifa naf'al dhalika idha hasalna mithla hadha? Yani da'u an-nas bi akal walima akal yani walima wa nahwi. Lakin fi at'am fi sum la ya'rifu ahlul bait ba'da dhalika min an-nas man yamut bi sababi hadha as-sum. Yani idha kan ahlul bait la ya'rifun as-sum anna fi al-akal hadha sum fa yusamihum wa ya'fu 'anhum li'annahum la yadrun. قدموا الطعام ولا يدرون ماذا فيه. أما إذا يعني كان يعلم فهذا شيء عظيم كونه يطعمهم. إذا كان لا يدري أن في الطعام سم ليس عليه شيء، فعليهم أن يسامحوه. يعني أهل الميت هذا الذي مات بالسم، عليهم أن يسامحوا صاحب البيت لأنه لا يدري. Jadi kalau memang sahibul baitnya orang yang undang walimah tadi, yang undang makan, dia tidak tahu makanannya ada racunnya, ya dia sudah berusaha untuk ya sebaik mungkin memberikan pelayanan, maka tidak mengapa dia tidak, ya harusnya seorang yang tadi keluarganya ada yang keracunan sudah dimaafkan saja, karena keluarganya tidak tahu yang tadi apa namanya menyediakan makanan tadi, kalau dia tidak tahu kalau ada racunnya. Namun kalau sahibul baitnya tahu makan ini ada racunnya atau ada sesuatu yang itu membahayakan orang lain, dia tetap menyandingkannya dan menyediakannya untuk orang lain, maka tentu sahibul bait ini harus bertanggung jawab atas kematian orang tadi atau orang yang keracunan. Bolehkah kita sedekahkan atau sedekah karena Allah, tetapi kita niatkan juga agar Allah menambah rizki karena kita sudah bersedekah? Ya Syekh, hadza sa'il yaqul rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fahal yajuzu lahu an yanwi bihadihi sadaqah annallaha sayazidu fi nafaqatih au yazidu fi rizkihi. يجوز إذا كان يتصدق بالصدقة، لكن لا يطلب من الله يا رب أنا أعطيك 5 ريال أو مثلا 100 فردها علي 1000، يعني هو يعطي من أجل أن لا يجعل في نفسه هذه النية، لكن يجعل في نفسه أن هذه صدقة ينفع الله عز وجل بها الفقير والمسكين، وأن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه بخير، يكون عنده حسن ظن بالله أن الله عز وجل سيخلف عليه بالخير ويأتيها الرزق، لكن لا يجعل في همه أن أعطيك يا رب 100 ردها علي 1000، وإذا ما ردت 1000 إذا نوقف الصدقة، هذا غير صحيح. Jadi boleh seorang bersedekah kemudian dia berharap ya, berharap kepada Allah mudah-mudahan dengan sedekah ini saya diperbanyak rezekinya. Ini boleh, tapi dengan syarat tidak mematok. Misalnya begini, saya bersedekah wahai Allah 5 real ya, maka tambahkanlah sedekah saya menjadi 1000 real. Kalau saya tidak ditambah 1000 real, nanti saya enggak akan sedekah lagi. Nah, ini enggak diperbolehkan yang seperti ini. Tapi jadikan sedekah utamanya seorang dia sedekah lillah, kemudian dia berhusnudzon kepada Allah, Allah yang akan menambahi dan mencukupi rezekinya. Tatkala kita mampu mengamalkan hal tersebut, yaitu sedekah, hati kita bahagia dan mengharap ridha Allah. Akan tapi si penerima sedekah mengetahui si pemberi, apakah si pemberi masih termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan naungan Allah kelak? Ya Syekh, ida'a atau rajul akhahu bisodakatin, taba'an yani akhahu ya'rif bisodakatihi. Wa ba'da dalika al-mu'ti yakni yafrah bidzalika. Fahal idza a'ta ar-rajul akahu wa akahu ya'rif annahu fulan alladhi a'tahu, fahal yumkin an yahsula min Allah yakni adz-dhilal yakni yaumal qiyamati fi arsati. Idza kan akhlasa lillah 'azza wa jalla bihadhihi as-sadaqah, fahada yurja lahu an yakun min ahli adh-dhilal. Yani qad yu'ti li akhihi إذا جعلها إذا أخفى الصدقة فهو أحسن، لكن إذا أعلمه أو أعطاه بنفسه فهذا يجوز، يعني لا بأس به بشرط الإخلاص، ومن أجل أن يعني تحصل المحبة بين الشخصين بين المعطي والمعطى تتحقق المحبة، لا بأس أن يظهر الصدقة ويعطيه بنفسه، وإلا الأصل الإخفاء أفضل. Jadi jika seorang memberi orang lain, kata beliau, secara umum ya, yang utama dia tidak menampakkannya, ya, secara umum. Akan tapi nanti tidak mengapa seorang menampakkan pemberian tadi kepada saudaranya, dan mudah-mudahan kalau dia memberi itu ikhlas, dia masih mendapatkan peluang untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat, di hari dimana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang jelas, yang lebih utama adalah secara sembunyi-sembunyi, ya. Tidak menampakkan, kemudian apa namanya, apabila memang diperlukan boleh menampakkannya kepada saudaranya, dan disyaratkan yang terpenting dalam sedekah tersebut adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Syekh, mohon nasihatnya bagaimana supaya kita tetap istiqomah pergi ke masjid. Terkadang ketika kelelahan setelah bekerja dan ada panggilan azan, kita masih bermalas-malasan. Jazakumullah khairan. Ya Syekh, fama nasihatikum lana faba'duna li syugli al-amal wa ba'da ruju'ihi ila al-bait sami'a nida' wa huwa yahsul min at-ta'ab. Fa ba'da dhalika huwa yatakasal fi dhihab ila al-masjid. Fama nasihatukum fi dhalik? Nasiha lahu barakallahu fikum an 'alayhi an yatadhakkar al-ajr al-'azim fi salat al-jama'ah. وأن يتذكر أمامه محمدا عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته، وعلي والعباس يحملانه ورجلاه تخطان في الأرض من أجل أن يأتي إلى المسجد ويحضر مع جماعة المسلمين، فأي تعب يحمله على أن يصلي في بيته، إلا إذا كان مريضا يشق عليه حضور المسجد لا بأس، أما وهو قادر أن يخرج فعليه أن يتذكر الأجر العظيم، يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر اللحظات يؤتى به للمسجد، فلعل ذلك أن يدفعه للخروج إلى المسجد. Jadi nasihat beliau kepada orang-orang yang mereka masih bermalasan-malasan ke masjid dengan alasan capek baru pulang kerja, beliau nasihatkan bahwa ingatlah besarnya pahala, maka dengan kita mengingat besar pahala tadi, rasa capek akan hilang dari diri kita. Kemudian ingat pula momen dari Nabi SAW, beliau tetap bersungguh-sungguh ingin pergi ke masjid, walaupun ketika itu beliau merasakan sakit yang itu mengantarkan kepada kematian beliau. Dan beliau tetap pergi ke masjid, walaupun beliau dikopoh oleh dua orang, yaitu Al-Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib. Itu semua karena kesungguhan beliau dalam menjaga salat berjamaah dan kesungguhan beliau di dalam mendatangi masjid untuk beribadah. Beri kami nasihat, wahai Syekh, lingkungan tempat kami tinggal terkadang ada iuran atau sumbangan untuk acara-acara yang tidak syar'i, seperti acara peringatan-peringatan yang ada di dalamnya perkara maksiat, musik atau acara bid'ah, dan seterusnya. Bagaimana sikap kita sebagai warga, apa boleh partisipasi dengan ikut menyumbang? Ya Syekh, fama nasihatukum fi bi'atuna nahnu naskun fihi hunakan nas yajma' ya'ni fulusahum au yajma' nukudahum wadhalika min ajli iqamati al-barnamaj wal hadal barnamaj yani huru syar'i ahyanan hadal barnamaj yani barnamaj musiqiyah wa ahyanan bihadal fulus tuqamu fihi ihtifalat al-bid'iyah misal maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam fama yani mawqifuna indama nahnu naskun fihi fahal nahnu yani nashtarik fi i'ta'i fulus au ijma' fulus fi dhalika idha kanat hadhihi al-amwal tujma' fi أمور لا ترضي الله عز وجل فلا يجوز له أن يعطيهم شيئا، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان في هذا المال يغلب على ظنه أو يتيقن أنه تحصل به معاصي أو بدع فلا يجوز له أن يعينهم على هذا، وعليه أن ينصحهم وأن يوجهوا هذه الأموال التي يأخذونها فيما يرضي الله عز وجل. Jadi kata beliau, kalau seandainya di suatu lingkungan ya, ada pengumpulan iuran untuk hal-hal yang sifatnya maksiat atau hal-hal yang sifatnya peringatan-peringatan bid'ah, maka tidak boleh bagi kita untuk menyumbang di dalamnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sementara maksiat dan bid'ah ini adalah perbuatan dosa, maka tidak boleh bagi kita untuk berpartisipasi dalam bentuk apapun, termasuk dalamnya menyumbangkan uang untuk acara-acara maksiat dan bid'ah. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah memberi nasihat kepada mereka. Barangkali mereka akan menerima nasihat kita, yaitu kita memberikan nasihat bahwa harta ini haruslah kita salurkan untuk bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bentuk maksiat atau perbuatan-perbuatan bid'ah. Lakin syahyana an-nas yani yudayyaq fi mujtama'ihim. Yudayyaq nas yani yakrahu nas yasubbuhu wa nas yudayyaq alayhi fi bi'atihi. Fama yaf'aluhu mathalan? إذا كان يعني قد يضربونه قد يعني يؤذونه أذية لا يتحملها ويلزموه بالدفع، وإلا قد يضربوه قد يمكن أن يترك هذه البيئة وينتقل إلى مكان آخر، يمكن أن ينتقل إلى مكان آخر إذا كانت هذه البيئة بيئة شر ومعاصي وبدع. فأولا ينصح، يحاول ينصح ولا ييأس، لكن إذا ما استطاع وهم يلزمونه وإلا سيؤذونه فيمكن أن ينتقل إلى مكان آخر فيها الخير وفيه ليس في هذه المعاصي. Ya, kemudian kata beliau, kalau seandainya lingkungan tersebut memaksa dia, ya kalau dia tidak menyumbang untuk hal-hal yang maksiat dan bid'ah tadi, orang-orang akan membencinya, atau mungkin akan menganiaya dia, akan melakukan tindakan intimidasi, merusak rumahnya atau hal-hal lain, maka yang dia lakukan sebaiknya dia pindah dari lingkungan tadi menuju lingkungan yang lebih baik. Kalau seandainya dia tidak bisa, ya harus terpaksa tinggal di situ, maka tidak mengapa dia menyumbang, bukan untuk mendukung, tapi untuk menghindari diri dari intimidasi atau tindak aniaya yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka ingin mengintimidasinya. Apakah termasuk sunnah kita memanjangkan rambut kita sampai bahu karena Rasulullah memanjangkannya? Ya Syekh, hadis sa'il yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atala sya'rahu wa hatta balahu yani syahma udunai. Yani fahal minas sunnah an naf'al mithla ma fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zamanin al-an. Yani la ba'sa an naf'al hadha, wa hadhihi laysa la yuqal sunnah, lakin hiya النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لأنه كان من عادة العرب تطويل الشعر، كان عادة عند العرب، والإنسان يجوز له أن يفعلها، ويؤجر إذا قصد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن بشرط إذا كان في مجتمع يعني يعرف وعنده يعني مثل هذا الأمر. أما إذا كان سيتوجه الأنظار إليه إذا أطال شعره سيلتفت إليها الناس ويرونه غريبا بينهم، فهذا ينبغي له أن لا يجعل نفسه يعني يضحك عليها الناس بهذا الفعل، لا يفعل هذا إذا كان في زمن أو في مكان إذا أطال شعره ضحك الناس منه وصار أضحوكة، فلا يفعل هذا. أما إذا كان في مكان الناس يطيلون شعورهم فأطال شعره من أجل أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو مأجور على هذا الفعل. طيب kata beliau bahwasanya memanjangkan rambut yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena lingkungan beliau memang demikian. Jadi orang-orang Arab dahulu mereka biasa memanjangkan rambut. Maka apabila lingkungan kita sama seperti lingkungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita memanjangkan rambut kita dengan meniatkan kita mengikuti sunnah, maka kita mendapatkan pahala. Tapi kalau lingkungan yang ada di sekitar kita, orang yang memanjangkan rambutnya itu identiknya orang yang umpamanya geng, atau umpamanya dia adalah orang-orang yang dipandang dengan pandangan yang sinis oleh orang lain, kemudian akan ditertawakan oleh orang lain dan dianggap ini dan itu, maka bukan merupakan sunnah kita memanjangkan rambut di lingkungan yang seperti itu. Jadi kita lihat lingkungannya. Kalau memang lingkungannya adalah orang-orang biasa memanjangkan rambutnya seperti lingkungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh memanjangkannya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka kita tidak melakukan itu karena hal itu akan menimbulkan ya sesuatu yang itu madharat bagi dirinya. Dan hal-hal yang itu pertentangan atau hal-hal yang itu sifatnya menimbulkan penglihatan dari orang lain atau identik dengan dugaan-dugaan yang jelek. Bismillah, Ustadz, semua orang punya peluang untuk melakukan dosa. Ketika ada seorang guru yang melakukan dosa, tergoda dengan rayuan wanita, dan dia sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, tetapi ada di antara murid yang tetap tidak mau mengikuti pelajarannya karena sikap guru tersebut. Apakah sikap murid ini termasuk membenci karena Allah? Apakah perbuatan murid ini dosa? Syukron. Ya Syekh, kullun nas yumkin an yaqa'a fil ma'siyah. Fa hadha rajul yaqul fa ba'dal ya'ni rajul an yuqalu lahu ustad ya'ni waqa'a ya'ni fil ma'siyah bi annahu takhallaf yani yaqa'u khalwah bil mar'ah wa huwa yaqa'u fil ism li annahu yatakhalla bil mar'ah matalan khulwah fil khulwah thumma yaqul ba'da dhalika annaka tubtu min hadzal fi'l lakin ba'da man yadrus 'indahu yaqul ana la usaddiquhu yani wa huwa mazal yakrah bihi Fahala ani kurhuhu wa bughduhu bihi min bughdi fillah. Fahal idza fa'ala mithl hadza rajul yani li ustadihi annahu ya'tham bidzalika. هو إذا تاب من الخلوة كان يختلي بالنساء ثم تاب من ذلك فيتوب الله عز وجل عليه، والتوبة لله ليس للأستاذ ولا لفلان. إذا صدقه الأستاذ أو ما صدقه هو لا يضره هذا، أهم شيء أنه هو صادق في توبته وأصلح ما بينه وبين الله تعالى، والله عز وجل يقبل توبته. من الذي يغفر الذنوب؟ الله، الله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب ويقبل التوبة عن عباده. وأما الناس فإنهم لا يضرونه، فهم شيء أن يكون صادق في توبته. يعني كره طلبه أن يعد أنه كره لله وبغض لله يكره الأستاذ بعد التوبة ما زال يكره طالبه، هل هذا بغض لله؟ هذا لا، هذا إذا كان يكره حتى بعد التوبة هذا من الشيطان ليس لله عز وجل. فهل هو يأثم يا شيخ؟ يأثم بهذا، لأن الكره للمسلم لغير سبب هذا لا يجوز، لا يجوز، وهو يأثم يتحمل بالإثم. ليش يكرهه وقد تاب إلى الله عز وجل؟ عليه أن يعينه وأن يشجعه على التوبة، وأن يفرح إذا قال له قد تبت يفرح بذلك. عيسى عليه السلام جاء في البخاري مسلم أنه رأى رجلا يسرق، رآه بعينه عيسى يسرق، فقال تسرق يا عبد الله؟ قال لا يا روح الله، لا والله يا روح الله ما سرق. فقال صدق الله وكذبت عيناه، وقد رآه يسرق مع ذلك قال صدق الله. لما حلف له الرجل قال صدق الله وكذبت عيناه. على الأستاذ أن يشجع هذا الطالب وأن يعينه، أما أن يبغضه فهذا لا يجوز. Jadi kata beliau, yang namanya taubat seorang guru tadi ketika dia berbuat maksiat adalah taubat antara dia dengan Allah. Apabila sang guru tadi sudah bertaubat dengan sebenar-benar taubat dan memperbaiki amalannya, maka Allah menerima taubat dia. Tidak peduli walaupun manusia ya tidak menerima taubatnya. Ini bukan urusannya manusia, tapi ini urusannya Allah. Kalau Allah sudah menerima taubatnya karena dia bersungguh-sungguh dalam bertaubat, maka manusia tidak berhak untuk dia tidak menerima taubat tadi. Karena hakikatnya penerimaan taubat itu dari Allah, bukan dari manusia. Adapun kalau sudah sang guru ini benar-benar bertaubat kepada Allah, kewajiban muridnya adalah dia menerima taubat tadi dan tidak mempermasalahkannya. Karena dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, dan tidak boleh membencinya lagi. Justru yang dia lakukan adalah dia bergembira dengan taubatnya sang guru tadi, bukan malah dia membencinya. Jadi tidak boleh dia semakin berhusnudon. Nah, adapun kalau muridnya masih membenci, maka kebencian ini bukan benci karena Allah, karena guru tadi sudah bertaubat dengan taubat yang nasuha, ya, maka kebencian orang tadi tidak lagi dianggap kebencian karena Allah. Maka kalau seandainya orang ini masih membencinya padahal sang guru tadi sudah bertaubat, maka kebencian ini bisa menjadi sebuah dosa. Oleh karena itu dikisahkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam suatu ketika pernah melihat orang mencuri. Jelas di mata Nabi Isa orang ini mencuri. Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan, atas diriku ya Abdullah, apakah engkau mencuri wahai hamba Allah? Maka orang ini mengatakan, la wallahi ya ruhallah, tidak demi Allah wahai Nabi Allah, saya tidak mencuri. Dia mengatasnamakan atau bersumpah dengan nama Allah. Maka kemudian Nabi Isa mengatakan, shadaqallah wa kadzabat ainai. Sungguh benar Allah dan dusta mataku. Artinya Nabi Isa mengatakan dia menghormati orang ini karena dia menyebut nama Allah, dan Nabi Isa menyalahkan pandangan matanya yang itu mencuri, yang itu melihat orang ini mencuri. Padahal Nabi Isa jelas melihatnya mencuri, tapi karena orang ini bersumpah dengan nama Allah, dia berkata dengan mengagungkan Allah, maka Nabi Isa berhusnudzon dan bersuudzon kepada dirinya sendiri. Syekh, apakah jika seorang dapat digolongkan dari salah satu saja dari 7 golongan yang mendapat naungan Allah, Akan tapi orang tersebut amalannya dalam beribadah kepada Allah masih kurang dan masih berbuat kemaksiatan. Apakah masih digolongkan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya Syekh, hadats sa'il yaqul, "Idza kunna fi wahidin min sab'ati asnaf hadhihi, walakin qasurna fi katsirin min majalatil ibadah, fahal yumkinuna an yuzillana Allah Subhanahu wa taala fi dhillihi yaumal qiyamah?" إذا حقق الإنسان وصفا من هذه الأوصاف فالأصل أن يتحقق الوعد الذي وعد الله عز وجل به أن الله سيظله في ظل عرشه يوم القيامة. لكن على العبد أن يجتهد في العبادة وأن يكون من أهل النفوس التي تشتاق للفردوس الأعلى، لا يقنع بالمراتب التي هي دون، بل تتطلع نفسه. لو الآن واحد موظف في شركة يتطلع أن يكون مسؤول على عمال، فإذا كان مسؤولا على عمال تتطلع نفسه إلى أن يكون مدير، فإذا وصل إلى مدير الشركة يتطلع أن يكون وزير، وإذا كان وزيرا نفسه تريد أن يكون رئيس، فيريد أن يترقى في الدنيا. فكذلك لابد في الجنة، لابد في الآخرة أن تتطلع نفسه إلى المنازل العالية، إلى الفردوس. Ya, kata beliau, apabila seorang terpenuhi dari kriteria yang 7 tadi, ya, diantara sifat-sifat dari orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah, maka mudah-mudahan dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang jelas di sini, tidak kemudian seorang ini hanya bersandar, ah, saya milih satu diantara 7 tadi, cukuplah yang penting dinaungi. Tidak demikian. Seorang tentu ingin agar dia naik prestasinya. Dimisalkan kata beliau, seorang yang bekerja di sebuah perusahaan. Pertama dia bekerja masih sifatnya bawahan. Kemudian dia ingin naik lagi pangkatnya. Terus sampai dia ingin naik sebagai wakil manajer. Dia ingin sebagai manajer. Dari manajer dia ingin jadi menteri. Jadi menteri ingin jadi presiden. Seorang ini juga memiliki ambisi untuk naik pangkat dan seterusnya. Maka kalau seandainya dalam permasalahan duniawi, seorang memiliki ambisi dan ingin memiliki sebuah prestasi yang luar biasa, maka apalagi dalam perkara akhirat, tentu seorang dia berusaha agar dia memiliki prestasi yang baik di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya bergantung saja dengan salah satu dari 7 hal di atas, kemudian dia tidak mau memperbaiki dirinya sendiri. Bismillah ya Syekh, bagaimana seandainya kita mendapati ada seorang yang sholatnya salah menghadap kiblat karena tidak tahu, apakah kita wajib menegurnya langsung menunjukkan ke kiblat atau menunggu sampai dia selesai sholat? Jazakumullah khair. Ya Syekh, sa'il yaqul, "Idza shalla rajul fi ghairi tijahil kiblah, wa nahnu na'rif annahu la yusalli 'alal kiblah, fama naf'aluhu? Hal nuwajjihu ila kiblat am nantadir hatta yantahiya min salatihi thumma nu'allimuhu ba'da dhalika?" La, wajib annahum yughayyiru, yadulluhu 'ala al-qiblah, yadulluhu 'ala, yani yahawwaluhu ila jihat al-qiblah, kama jaa fi as-sahihayn lamma nazalat al-ayah fi tahwil al-qiblah, fawallu wujuhakum shatr al-masjid al-haram, jaa ba'd as-sahaba ila an-nas fi quba كي يخبرهم بتحويل القبلة، فجاء وهم يصلون إلى غير القبلة فصاح وهم في الصلاة إن القبلة قد تحولت إلى الكعبة، فمباشرة استداروا وهم في أثناء الصلاة تحولوا إلى جهة الكعبة، فالواجب أن ينبهه أو يحوله بيده. Jadi kata beliau, yang wajib kita lakukan adalah mengarahkan dia ke arah kiblat. Kita tidak diam sampai salatnya selesai, tapi mengarahkan dia ke arah kiblat. Kemudian hal ini berdasarkan dari amalia para sahabat. Para sahabat sebelum turun ayat kiblat, ada di antara mereka yang masih sholat menghadap Baitul Maqdis. Maka setelah turun firman Allah, "Fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram," maka pandangkanlah wajah kalian, hadapkanlah ke arah Masjidil Haram. Maka kemudian ada sahabat yang menyeru, sesungguhnya arah kiblat telah dirubah ke arah Masjidil Haram. Maka orang-orang yang tadi menghadap Baitul Maqdis, dia serta-merta memalingkan wajahnya dan langsung menghadapkannya ke arah Masjidil Haram. Ini menunjukkan kalau seandainya ada orang yang salah, kita tegur dan kita beritahu tentang arah kiblat tadi, atau kita arahkan dan kita tidak diam ya, melihat kesalahan orang tadi yang dalam menghadap arah kiblat. Barakallahu fikum ya Syekh. Ya Syekh, bukankah mati jodoh rizki amalan seorang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jika seorang itu meninggalnya dengan cara bunuh diri? Apakah itu juga takdir Allah bahwa orang itu meninggal dengan cara bunuh diri? Ya Syekh, kullu syai' al-maut kadzalika zaujah warizq wal amal wa ghairi dzalik kulluhu biqadarillah ta'ala. Fal ar-rajul mathalan idza qatala nafsahu fa huwa mat bisababi qatli nafsihi fal yu'addu hada min qadarillah ta'ala. Nah, kullu shay yajri biqada'in wa qadar, lakin nahnu la nadri al-qadar sirrullah, la nadri ma huwa al-maktub lana fima yustaqbal, wal wajib 'ala al-'abd an yuti'a Allah la an yaqa'a fi al-ma'asi yaqul qadarullah يقتل نفسه يقول قدر الله. لا، كل شيء بقدر، لكن ما الواجب علينا؟ الواجب أن نطيع الله وأن لا نعصيه. وقد جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه قد سرق، فأمسكه عمر فقال يا أمير المؤمنين والله سرقت بقدر الله. قال ونحن نقطع يدك بقدر الله، سرقت بقدر الله ونحن نقطع يدك بقدر الله. Jadi kata beliau, memang benar segala hal yang terjadi itu terjadi dengan takdir Allah. Akan tetapi itu bukan kita menjustifikasikan bahwasannya seorang berbuat jelek itu adalah takdir dari Allah. Tidak demikian. Karena apa? Karena hakikatnya yang berbuat itu manusia, maka manusia yang mendapatkan akibat dari perbuatannya. Maka tidak boleh seorang berbuat maksiat sekarang ini karena takdir Allah, seorang bunuh diri ini karena takdir Allah. Semuanya karena takdir Allah, tapi perbuatan buruk tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang melakukan itu hambanya. Maka di sini sebagaimana dikisahkan bahwasanya ada seorang yang mencuri dan dihadapkan di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian orang ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau potong tangan saya sementara saya mencuri karena Allah? Karena takdir dari Allah." Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kamu dipotong juga karena takdir dari Allah. Maka diam orang ini. Saya kadang berzikir dengan tidak menggerakkan bibir, hanya dalam hati, contohnya subhanallah, tapi dalam hati, apa boleh? Ya Syekh, qala as-sa'il, indama qadaitu minas shalah adkurullah at-tasbih wa takbir wa ghairi dzalik. Lakin adzikr hadza ma uharrik syafataya fi hadza adzikr faqat yani hadza adzikr fil qalb fa hal hadza yajuz an asalan la bud an yataharrak tataharrak syafata man qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala kadha amma bil qalb yani ma kama annahu yani idha takallam idha tallaqa zawjatahu bi qalbihi rajul طلق زوجته بقلبه لا يحسب طلاق حتى يتلفظ بلسانه وهكذا في الذكر لا بد ان يتلفظ بلسانه. Jadi kata beliau, zikir setelah selesai salat, membaca tasbih, takbir, tahmid dan seterusnya, ini haruslah diucapkan lesannya. Haruslah bergerak kedua bibirnya, tidak diam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, barang siapa yang mengucapkan demikian baginya seperti ini. Barang siapa yang mengucapkan zikir ini baginya seperti ini. Jadi mengucapkan, dan mengucapkan ini tentu dengan menggerakkan bibir dan lesannya. Maka seorang apabila hanya berzikir dalam hati itu bukan tergolong sebagai zikir. Ya. Oleh karena itu, apabila seorang mengatakan dalam hatinya, saya mentolak istri saya, tapi dalam hati tidak diucapkan, apa jatuh talaknya? Jawabannya tidak. Sama juga sekarang seorang berzikir dalam hati tidak diucapkan, maka itu bukan dikatakan sebagai zikir. Saya ini masih banyak pertanyaan dan kayaknya sudah mendekati waktu zuhur. Mungkin asalah waktu gadin yahtafaz biha ila ila al-ghad wa takun yubda bi hadhihi al-asalah. Tutam. Wa hadha kan ada. Ya, kata saya mungkin pertanyaan-pertanyaan sisa ini kita akan tangguhkan untuk hari esok insyaallah, dan mungkin kita dahulukan pertanyaan-pertanyaan yang ini. Insyaallah. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لطاعته وأن يرزقنا جميعا علما نافعا عملا صالحا وأن يصلح أحوالنا وأن يحفظ بلاد الإسلام من شرقها إلى غربها. وأسأله سبحانه أن يتوفانا وراضا عنا وأن يختم لنا بالحسنى وأن يجعلنا ممن يظله الله تحت ظل عرشه يوم القيامة وأن يرزقنا الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.